Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amalin tarawnaha. Thumma istawa 'ala al-'arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara, kullu yajri li ajalin musamma, wa huwa alladhi yudabbiru al-amra wa yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. الحمد لله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار والصلاة والسلام على نبينا المرسل محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله kembali kita berkumpul di majelis ini yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan rahmat dan berkah kepada majelis ini, para panitianya, para hadirin dan hadiratnya, dan siapapun yang berkontribusi di sini. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, di antaranya kemampuan untuk hadir di majelis ini. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, pada kali ini kita akan mempelajari suatu tema, ya, pilihan sedikit dari kitab Fawaidul Fawaid, kemudian kita kembangkan dan kita ambil pula artikel dari atau tulisan atau karya Ustadz Amin Nurbaiz sebagaimana yang antum bisa lihat, ya alhamdulillah. Maka yang wajib bagi kita sekarang adalah setelah diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan berupa kemampuan, kesehatan, masjid yang alhamdulillah seperti ini, kemudian fasilitas dan kertas yang antum tidak memerlukan haula, tidak memerlukan kuwah, ya, tinggal menerima saja, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ana minta satu orang dari antum untuk membacakan. Satu orang. Mau antum baca, ya? Faddal. Bismillah dulu, ya. Siapa Qorin? Yang keras. Siapa itu Qorin? Adalah jin yang berhasil mengendalikan setiap manusia dengan tugas di kejaran dan kesatannya. Karena itu, Qorin termasuk setan dari kalangan jin. Syekh Ibn Qasim ditanya, apa itu Qorin? Dia menjawab, Qorin adalah setan yang bertugas untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia bertugas memberitakan kemungkaran dan mencegah yang makruf. Sebagaimana difirmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak. Sebagaimana difirmankan langsung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan firman Allah. Lanjut, ayat langsung, ayat. Asy-syaitonu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsya'i wallahu ya'idukum mag'firatan wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan menjadikan kefakiran dan memerintahkan kemungkaran, sementara Allah menjadikan ampunan dan karunia darinya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah 268. Maka tetapi jika Allah memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia, maka Allah akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin ini, sehingga dia tidak mampu menyesatkannya, majmu fatal. Baik. Antum dari mana, Syekh? Jakarta? Hah? Serpong? Ya. Masya Allah. Baru pertama kali yang lihat antum? Pertama kali sini, Masya Allah. Pertama kali langsung jadi qori, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa antum, ya. Ini yang udah bertahun-tahun belum mau jadi qori, antum pertama jadi qori. Insya Allah jadi qori terus, mau? Hah? Diaminin, tuan, maaf. Ya, baik. Kita mulai, insya Allah, tentang qori ini. Ya, yang korin-korin kita juga tolong dengar juga, ya. Korin dengar, cukup yang korin-korin sebetulnya, jangan menampakkan diri, cukup dengar aja. Ya. Korin adalah jin. Nah, ini yang dimaksud korin di sini adalah jin, bukan malaikat. Walaupun malaikat juga ada korin kita, malaikat juga mencatat amal, ya. Atau wallahu alam malaikat yang mana, ya. Korin adalah jin yang ditugasi, berarti ada tugasnya. Ada wazifah, ada pekerjaan. Ketika disebut tugas atau wazifah, maka menunjukkan itu akan selalu dilakukan. Tugasnya apa? Mendampingi setiap manusia. Dan korin itu tidak tidur, karena menjalankan amanat. Ah, masya Allah. Menjalankan amanat. Ah, tadi apa itu? Menjalankan amanat, yaitu tugasnya apa? Menggoda dan menyesatkan manusia. Itu amanat yang ditempuh oleh syaitan dari kalangan jin, ya. Jadi jangan antum bilang korin ana itu soleh seperti ana, jangan, ya. Jadi tugasnya menggoda dan menyesatkan, memberikan was-wasah, ya, godaan dan idlal, menyesatkan manusia siapapun itu. Jadi termasuk orang yang berilmu sekalipun memiliki qorin. Bahkan Rasulullah SAW mempunyai qorin juga. Bukan karena beliau nyari qorin, tetapi memang sudah Allah Ta'ala titipkan untuk semua manusia ada jin qorinnya. Tapi jin qorin yang ada pada Rasulullah SAW sebagaimana beliau wartakan, itu tidak seperti yang ada pada kita. Jadi qorin termasuk setan dari kalangan jin, ya. Apa itu setan? Sudah pernah anak kasih tahu dulu, ya, atau berapa pekan lalu, syaitan, ya, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, dalam Majmu' Fatawa disebutkan, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan makna dari syaitan asal katanya. Ada yang mengatakan syaitan itu asal katanya adalah dari kata syatana, ya, yang maknanya ba'uda, yaitu jauh dari al-haq, dari kebenaran, dari kebaikan. Yaitu makna pertama dari atau asal kata syaitan. Dan memang yang namanya syaitan itu jauh dari yang baik, ya. Ada versi kedua kata para ulama bahwasanya syaitan itu berasal dari kata syaita, yang artinya ihtaraqa, yaitu kebakar, ya. Tapi dua-duanya kalimat yang cocok untuk setan dari kalangan jin. Tapi sebenarnya syaitan itu lebih condong kepada karakter atau sifat baik yang terdapat pada jin terutama, atau pada manusia, dan juga ada pada hewan, beberapa jenis hewan, ya. Ya, itu syaitan dari kalangan jin umumnya, ya kan, mayoritasnya. Dari kalangan manusia banyak, semua orang kufar itu syaitan, dan sebagian orang muslim juga bertingkah syaitan, gitu. Ya, semoga bukan kita. Kemudian binatang juga ada yang syaitan. Makanya orang tradisi Arab dahulu, binatang pun tetap disebut, ada yang disebut syaitan, ya. Di antaranya yang kata Rasulullah SAW, seseorang bisa batal sholatnya kalau dilewati apa? Perempuan yang sudah haid, ya. Apalagi? Keledai dan anjing hitam, ya. Kalau anjing hitam kenapa? Maka dikatakan karena al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu setan. Baik, sekarang para ulama mereka berselisih pendapat. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Abu Dawud atau Tirmizi dan lainnya. Dalam penjabaran tentang tafsiran syaitan ini para ulama berselisih pendapat. Dalam beberapa kitab, ya, seperti di antara mungkin Tuhfatul Ahwazi atau Wa'unul Ma'bud, ana lupa, syarah terhadap hadis-hadis, ada ulama mengatakan syaitan yang dimaksud syaitan hakikat, yaitu jin, yaitu anjing hitam adalah jin yang dimaksud dari hadis itu, ya. Tapi sebagian ulama berpendapat berbeda bahwasanya dimaksud dengan anjing hitam adalah syaitan, yaitu anjing hitam itu syaitan, bukan jin, tapi anjing hitam itu ya namanya syaitan, disebut syaitan. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa bahwasanya ya betul, anjing hitam itu disifati dengan syaitan dan dijuluki dengannya disebabkan karakter kehitaman yang ada melekat pada kulitnya, pada bulunya. Dan hitamnya sesuatu, hitamnya anjing itu menunjukkan dia lebih beringas, lebih buas, lebih buruk tingkahnya dibandingkan keumuman anjing lainnya. Iya atau tidak? Antum kalau ngeliat anjing warna hitam, kemudian ada anjing warna abu-abu, ada putih, ada krem, ada penguin, ada warna apa biru mungkin kalau diadain, ya kan? Kayak ayam-ayam itu kan diadain warna-warni. Ya misalnya, mana yang lebih buruk penampilannya, maksudnya lebih berbahaya kira-kira? Yang warna hitam, ya lebih berbahaya di sini bukan karena wibawanya, tapi karena potensi memberikan mudarat. Makanya anjing hitam disebut syaitan, dan itu makna yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lainnya. Ya, jadi jenis syaitan itu ada dari kalangan jin, kalangan manusia, dan kalangan sebagian binatang. Nah, dari kalangan manusia apa dalilnya? Dalilnya adalah di salah satu surat, salah satu ayat dalam surat Al-Qur'an. Ya. Di kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Di setiap setiap nabi ada musuh. Baik itu musuhnya berupa syaitan, baik dari manusia maupun dari jin. Berarti manusia pun ada yang syaitan. Juga dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Yaitu syaitan khannas. Khannas itu yang suka yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Sebenarnya khannas itu artinya yang bolak-balik ya. Maju mundur itu khannas artinya. Ya. Nah, namanya syaitan khannas ini suka memberikan bisikan waswasah di dada-dada manusia. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Berarti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang membisiki diri kita keburukan itu ada tiga. Imma diri kita sendiri, nafs, jiwa kita sendiri memang buruk jiwanya, ya. Atau yang kedua, syaitan dari kalangan jin, dan itu banyak sekali terjadi. Dan yang ketiga, syaitan dari kalangan manusia pun bisa membisiki kepada batin kita. Maksudnya gimana caranya? Ya ngomong biasa. Kadang-kadang kalau teman kita ngomong sesuatu kejahatan kepikiran, ya. Iya. Nah, itu berarti syaitan itu. Siapa yang syaitan? Ya teman kita yang manusia itu. Kadang-kadang manusia juga disebut syaitan, ya. Kalau misalnya antum sholat, ya, lewat, ada orang mau lewat kan disunahkan atau disyariatkan mencegah dia supaya jangan lewat di depan kita, ya kan? Kalau misalnya dia terus berusaha ngelewatin paluda kita dicegah, kata Rasulullah fal yuqatilhu. Bukan fal yaqtulhu ya, fal yuqatilhu. Kalau fal yaqtulhu artinya bunuh dia, bukan, tapi fal yuqatilhu, perangi orang-orang itu. Maksudnya cegah dengan keras. Ya. Keplakin aja gitu. Kamu udah tapi jangan ngomong ya. Udah sholat, dia mau lewat, udah kita giniin, dia ngotot pengen lewat. Wah, kamu ngalangin saya aja gitu kan. Pukul aja gak apa-apa. Fa'innahu syaitan. Ya, atau dalam redaksi lain, beragam redaksi, itu dia adalah syaitan. Maksudnya apa? Sebagian ulama menafsirkan, dia itu mengikuti korinnya, mengikuti bisikan dan seruan korinnya untuk melewati, untuk mengganggu konsentrasi orang sholat ini, gitu ya. Tapi disebut syaitan juga dia karena mengikuti bisikan syaitan. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini manusia ya, itu kadang-kadang ada sisi syaitoninya gitu. Ya, kadang-kadang. Baik. Jadi tadi itu qorin termasuk setan dari kalangan jin. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, "Apa itu qorin?" Beliau menjawab, "Qorin adalah setan." Dari kalangan apa? Jin yang ditugasi untuk menyesatkan manusia, dan itu dengan izin Allah. Jadi tugasnya itu pun dengan izin Allah, dan penyesatannya bisa atau tidak itu pun dengan izin Allah. Ya, kalau ada qorin yang mengecil nggak bisa menyesatkan suatu orang yang berilmu, maka emang Allah tidak izinkan dia bisa menyesatkan. Ya. Dia yaitu setan ini bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Yang munkar itu dibisikin dan diberikan alasan yang logis. Itu biasa kan setan gitu. Diberikan alasan yang logis sehingga kita menerima alasan tersebut, benar juga ya, padahal munkar. Alasan-alasan logis yang diberikan oleh syaitan itu sesuai dengan kapasitas keilmuan dan kehebatan kita gitu. Semakin antum pintar, ya semakin pintar juga tuh setan ketularan dia jadi pintar. Karena tahu seluk-beluk hidup antum. Antum kelemahannya di mana gitu kan. Dia tahu, ya. Ya dengan izin Allah, dia tahu kan. Gimana enggak tahu, orang tiap hari sama antum gitu kan. Iya, dia tahu banget di mana antum kekurangannya, celah apa yang antum tuh lemah. Dia tahu, dibisikin di area situ dan dimasukkan dengan alasan-alasan yang logis. Yang kalau antum pikir panjang lagi, ini dari setan. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang suatu kemungkaran itu ditalbis dan dibungkus dengan alasan-alasan yang sangat logis, bahkan kadang alasan syar'i. Ya. Jadi antum belajar ilmu syar'i, qorin antum juga belajar, tapi bedanya kalau antum mau ikut kebenaran, antum ikut kebenaran. Setan enggak ikut kebenaran, justru mempelajari kebenaran yang antum pelajari untuk menggoda dan memutarbalikkan kepada antum. Ya, jadi bahaya. Jadi itu musuh dalam apa? Dibilang dalam selimut enggak tahu musuh, enggak kelihatan, ya. Sehingga kalau kita tahu itu musuh tidak kelihatan, maka lebih mengerikan dibandingkan musuh yang kelihatan. Nah, karena musuh yang tidak kelihatan ini, alhamdulillah Allah Ta'ala tidak izinkan dia mentang-mentang enggak kelihatan kemudian tiap hari mukulin kita gitu, enggak bisa kayak gitu. Tapi tugasnya apa? Menggoda dan menyesatkan, ya. Iya gitu. Nah, yang namanya godaan dan penyesatan itu kan sifatnya maknawi. Sehingga menangkalnya juga dengan maknawi, yaitu dengan ilmu dan zikir gitu. Ya. Jadi dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Antum mengaji berat banget ngaji, ya. Mau ngaji kitab berat banget, ya. Belum nyoba ngaji kitab udah kebayang berat. Ngaji kitab pasti sulit, ustadznya pasti galak, ya. Ntar dihukum, ntar jera dan seterusnya. Anak kan baru hijrah, enggak usah ngaji kitab. Syaitan semua tuh. Bukan orangnya. Itu alasan syaitan. Itu alasan syaitan, ya. Supaya apa? Supaya hijrahnya hijrah ngambang. Ya. Enggak tahu kitab, enggak tahu buku, malas baca kitab, yang penting glamor, yang penting banyak orang datang dan seterusnya. Enggak, itu syaitan alasannya. Yang betul adalah kalau antum hijrah ngaji yang betul, ya gitu. Itu baru benar. Ya. Sampai antum punya ilmu, tahu ilmunya, bawa ilmu tersebut ke rumah praktekan. Itu baru betul tuh, insyaallah. Ya. Adapun kalau ngambang-ngambang itu setan suka itu. Untuk urusan kajian-kajian yang enggak berkaitan dengan akidah, ya. Kaitannya cuma enak-enak di rumah doang. Kajian yang masyaallah, ya. Itu baru ikut. Adapun tentang akidah enggak, ini berat ini akidah. Ini setan itu ya, kayak gitu. Bisikan setan semua itu. Ya, enggak boleh kita ikut dengan bisikan seperti itu. Kenapa? Karena syaitan itu mereka sangat benci dengan ajaran-ajaran yang sesuai sunnah dari masalah akidah. Sangat benci, karena kalau udah akidah itu dapat seorang belajar ilmu akidah dan dia menerapkan akidah yang sahihah, itu bentengnya jauh lebih besar daripada orang yang banyak belajar apa aja kecuali akidah. Iya. Antum lihat orang-orang lulusan pesantren mana gitu kan? Belajar fikih terus, usul fikih, nahwu, mantik dan seterusnya. Urusan akidah. Hasilnya apa? Pakai jimat, hah? Makanya tetap aja setan suka walaupun punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang tidak anti setan, ya. Gitu. Oke, ya, Pak sekalian, ya. Mindset-nya perlu diubah, karena mindset ini jangan-jangan tatanan dari racikan-racikan bisikan jin qorin antum, gitu kan? Atau jin qorin kita semua. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murkum bil fahsya. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murkum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ini ayat yang insya Allah akan kita bahas mungkin beberapa bulan mendatang. Al-Baqarah 268. Surat Al-Baqarah tafsir Al-Aisar baru sampai ayat berapa, ikhwah? Ada yang ingat gak? Kemarin kisah Talut dan Jalut 253 sampai Bu masih lama, berarti ini ayat ini mungkin masih 3 atau 2 bulanan lagi ya. Insyaallah nanti akan kita bahas. Tapi ayat ini Masya Allah, ayat ini penting ya. Dan real sekali untuk kehidupan semua dari kita. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tadi kita tahu syaitan di sini. Ya anggap syaitan di sini jin lah ya. Jin qarin atau dari kalangan syaitan apapun itu. Ya'idukum. Wa'ada ya'idu itu menjanjikan. Ya. Asalnya makna wa'ada ya'idu menjanjikan, tapi bisa juga janji buruk, maksudnya mengiming-imingi sesuatu yang mengerikan, yang negatif. Membayang-bayangkan untuk antum sesuatu yang negatif, yaitu apa? Al-faqr, kefakiran. Ya. Kalau kita kembali ke tafsir Al-Qurtubi, al-faqr ini kan di sini konteks ayat-ayat ini nih, setelah kisah Talut dan Jalut dan Nabi Dawud. Itu banyak berkisar tentang infak fisabilillah. Nah, syaitan itu berusaha agar seseorang tercegah dari yang namanya infak fisabilillah. Kemudian dibayang-bayangkan oleh syaitan, kalau misalnya kamu infak, kamu bakal kiri. Ya, uang kamu jadi habis dan seterusnya. Itu dari syaitan. Ya, sehingga rasa tawakal seseorang dan percaya kepada kekayaan Allah itu berkurang gara-gara gambaran yang syaitan bisikkan kepada kita. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa anna syaitana lahu madkhalun fit tathbiti lil insani 'anil infaqi fi sabilillah. Syaitan itu punya peran dalam menghalang-halangi manusia dalam berinfak di jalan Allah. Iya atau tidak? Iya. Ini satu contoh infak ya. Belum lagi contoh lainnya, syaitan menghalang-halangi dari keumuman perbuatan baiklah. Wa huwa ma'a dzalika ya'muru bil fahsya. Dan dengan itu selagi syaitan berusaha membayang-bayangkan kefakiran di benak kita, dia memerintahkan kekejian. Wa hiya al ma'asi wal infaqu fiha, yaitu apa yang dibayangkan lebih baik kan buat maksiat, diinfakkan buat maksiat. Apa sih advantage dan keuntungan misalnya dari infak, misalnya menginfakkan apa buku buat thalibul ilm? Apa coba thalibul ilmnya paling cuma bisa bilang jazakallah khair, ya kan? Apa sih coba kalau misalnya kamu buat apa gitu kan, kasih buat apa gitu, buat partai ini misalnya kamu nanti akan diangkat apa gitu. Nah lihat, tapi logis. Karena kalau misalnya kita ngasih thalibul ilm buku misalnya, antum belikan buku segepok misalnya atau apa, antum belikan buku tentang atau Minhajul Muslim misalnya yang besar tuh ya, terjemahan, antum kasih ke seorang thalibul ilm, mas ini buat antum, antum lihat antum ini sangat getol ngaji, antum sangat suka baca, ini buat antum. Ya, sebelum kita melakukan itu, kemudian terbayang di pikiran kita, kalau saya kasih itu ke dia, aduh, ngapain ya? Kalau saya kasih itu ke dia, apa sebab? Apa keuntungannya saya? Keuntungan saya apa? Saya kasih ke dia, dia cuma ngomong, imbas-imbasnya barakallahu fiik, jazakallahu khair. Tiap hari saya dengar itu, gitu kan? Itu sesuatu yang murah cheap bagi saya. Mending apa gitu, uang buat apa gitu? Mending buat saya aja, gitu kan? Enggak usah ngasih siapa-siapa. Nah, ini dari syaitan. Pikiran dari syaitan. Dalam hal sedetail ini saja, seorang muslim yang punya ilmu dia bisa menyeleksi mana yang dari syaitan dan mana yang bukan. Ya. Ini dalam urusan infak, belum dalam urusan lain. Banyak hal yang seperti tadi kita bilang dalam urusan ngaji ya. Dalam urusan hijrah. Ya, kadang syaitan udah ngalah ya. Nih dia mau hijrah. Korinnya ngalah, dia mau taubat. Aduh, gimana caranya supaya hijrahnya tetap ngambang? Ya, itu bisa aja syaitan. Ya, nggak maksimal jadinya ngambang. Nanti abis itu futur, terus abis itu intikasah balik lagi ke masa jahiliyahnya dia. Bisa seperti itu. Ya, karena ikut dengan jin korinnya, mau aja dibisikin dan dibayangkan sesuatu yang sebenarnya kalau kita tawakal pada Allah nggak ada itu seperti itu. Ya, nggak ada. Seseorang nyari nafkah dengan cara haram, ya kalau saya enggak kayak gini terus gimana, ya kan? Itu kan siapa yang bisikin? Syaitan. Itulah ketika seseorang, kalau misalnya saya enggak kerja di sini, mau padahal riba, terus gimana dong saya? Kalau misalnya enggak ada pajak, terus gimana? Itu kan semua dari syaitan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan tuh bayang-bayangin di benak kita kemiskinan, kefakiran, nanti enggak punya ini, nanti enggak punya itu. Iya. Kemarin di WhatsApp itu ada seorang, enggak tahu ikhwan atau akhwat, pokoknya bilang ikhwan bapak-bapak sedikit mengabarkan ada seorang suami istri Pak Sutri itu dibilang miskin, iya iya, tapi dibilang kaya ya enggak. Ya berarti miskin kan? Miskin, punya anak 3. Ya, enggak ikut program KB. Ya. Dan ini jangan-jangan mau hamil lagi gitu kan. Jadi bakal calon 4. Udah kekurangan dana, anak lumayan banyak. Kemudian dicela sama saudara-saudaranya. Enggak dibilang apa masalah saudaranya. Ini kalian enggak tahu diri katanya. Maksudnya enggak tahu diri apa? Udah enggak punya duit banyak, anak dibanyakin, gitu kan? Syuf lihat tuh. Ini kalimat syaitan ini kayak gini nih. Ini jelas nih kalimat syaitan. Orang kalau misalnya sudah berserah diri tawakal kepada Allah, anak lahir 3, ya maksudnya 3 bukan blok langsung 3 gitu. 1 besok. Nah, 1 tahun depan 2, tahun depan 3 ya. Jadi berapa? 6. Enggak, maksudnya 1 tahun depan 1, tahun depannya lagi 1. Nah, 3 anak. Itu kan dari Allah Azza wa Jalla. Enggak pakai program-program apa. Ya. Dan tawakal sama Allah kemudian dicela oleh syaitan atau orang yang mengikuti bisikan syaitan. Iya, ini kan ya hanya ingin mencetuskan emosi saja. Yang mana justru yang seperti itu justru luar biasa tawakalnya kepada Allah. Ya kan? Anak bilang justru orang itulah yang ngomong kayak gitu enggak tahu diri dia. Ya. Kenapa enggak tahu diri? Pertama dia bukan siapa-siapa, donatur bukan. Ya saudara iya, tapi coba enggak ngedanain. Kemudian kenapa dia mengomentari apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan kepada diri mereka? Enggak boleh seperti itu, ya kan? Nah, takut miskin itu penyakit dari bisikan syaitan. Takut miskin itu. Seseorang kalau misalnya dia berdoa minta pada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Al ghina yaitu minta kepada Allah dicukupkan atau mempunyai rasa berkecukupan. Ya. Itu kan kekayaan yang lebih kaya daripada orang yang punya gedong, duit apa namanya, rumah banyak tapi enggak merasa kaya, ya kan? Nah, lihat di sini hadis riwayat, ana bacakan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna lis syaitani lammatan bibni adama walil malaki lammah. Sesungguhnya syaitan punya bisikan untuk Bani Adam, anak Adam manusia, dan malaikat pun punya bisikan untuk anak Adam juga. Fa'i'adun bis syarri wa takdzibun bil haqq. Fa'amma lammatus syaitan, adapun bisikan syaitan, maka i'ad itu janji atau bayangan-bayangan syar, keburukan. Wa takdzibun bil haqq, mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malak, adapun bisikan malaikat, fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Adapun bisikan dari malaikat itu adalah gambaran-gambaran kebaikan dan membenarkan kebenaran. Faman wajada dzalika, barang siapa yang mendapatkan itu dalam batinnya, falyalam annahu min Allah. Kalau misalnya dia mendapatkan gambaran kebaikan, semangat untuk membenarkan kebenaran, maka ketahuilah itu dari Allah. Falyahmadillah, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Antum kalau misalnya ada pikiran untuk sedekah, untuk melakukan suatu ihsan kebaikan, menolong orang, menolong binatang, menolong siapapun, berbuat baik, belajar, membaca buku, semangat seperti itu bertahmid alhamdulillah ini yang seperti ini, ya. Kenapa? Itu dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wa man wajadal ukhra, barang siapa mendapatkan selainnya, yaitu mendapatkan apa? Pikiran, bayangan, ya, yang buruk, ya. Maka falyata'awadz billahi minasy syaithan. Maka hendaklah dia berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan. Itu syaitan menjanjikan kepada kita kesulitan, faqr. Contoh misalnya di masalah-masalah fitnah-fitnah itu, syaitan tuh banyak membisikkan sesuatu pada kaum muslimin. Hati-hati nanti kalau misalnya ada ini, nanti bakal diserang musuh, bakal gini. Gak real, belum. Kita bukannya meremehkan, bukan. Tetapi lihat banyak dari kaum muslimin, mereka tanpa sadar mereka sedang diselimuti ketakutan. Pertama ketakutan karena ekonomi, ya. Kedua ketakutan karena musuh-musuh Allah. Sebenarnya musuh-musuh Allah itu lemah semua. Kok mereka terkesan kuat? Karena kitanya melemah. Seandainya kita ini aslinya kuat, kalau misalnya kita berpegang kepada kitabullah sunnati rasulih, maka kita akan tahu betapa lemahnya mereka dan betapa hinanya dunia. Begitu ya. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya, Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui ya. Akan tetapi jika Allah memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat ya daripada dan tidak mementingkan dunia. Ini yang harus banyak kita koreksi diri, menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia. Banyak dari kita ketika berbuat ihsan, kebaikan itu dimizankan, dineracakan, dikiaskan, dinalarkan dengan feedback duniawi. Kira-kira kalau saya berbuat kebaikan gini, apa ya imbalan saya nanti di dunia ini? Nah, ini salah kayak gini. Ya. Kalau misalnya kita melakukan ihsan, berbuat baik, kekajian hanya karena ingin feedback duniawi, mendapatkan kepuasan duniawi, enggak benar itu. Itu materialistis. Antum datang ke kajian, wallahi datang ke kajian itu dalam Sunan At-Tirmidzi dihitung sebagai jihad fisabilillah, walaupun sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini ya. Tapi dihitung sebagai jihad fisabil. Jihadnya kita sekarang adalah mencari nafkah dan juga belajar. Ya, itu jihad. Sampai dia pulang, ya kan? Masya Allah. Ya. Itu kalau misalnya dalam jihad ini kemudian yang antum cari itu adalah kepuasan duniawi semata, maka langsung turun derajat jihad itu sendiri atau bahkan nihil bisa-bisa. Hah? Apa yang antum cari? Hah? Kalau misalnya kita ngaji, kita hanya mencari kepuasan karena ramai, antum bakal ngaji di tempat ramai saja. Di tempat-tempat yang sepi, yang cuma 20 orang, yang hari 30 orang, gak mau antum, gak betah. Kenapa? Gak seru. Ah, seru. Ilmu itu serunya di mana? Serunya di banyaknya orang atau di banyaknya jin? Serunya di mana ilmu itu? Serunya ketika antum masuk ilmu ke hati, kemudian berjanji akan mengamalkan atau mengingatnya, itu baru serunya di situ. Antum belajar sama satu orang guru, udah berdua doang, talaki gitu, ya, talaki berdua. Ya. Tapi harus sama laki-laki ya, kalau laki-laki. Diajarin, ditalkin tentang ilmu dan seterusnya. Ya, wallahi ini kalau misalnya betul dia niatnya nyari ilmu, demi Allah, itu lebih berkah dibandingkan antum datang. Ribuan orang tapi antum kepanasan, gak dengar apa-apa, tapi antum cuma puas apa? Masya Allah kajiannya banyak orang, foto-foto sama sini, ya kan? Masya Allah, kalau kayak gini, ini dunia, gak dapat antum berkahnya. Dapat, insya Allah berkahnya dapat karena majlis ilmu itu, cuman habis itu apa? Gak tersisa lagi berkahnya, udah selesai. Kenapa? Karena hati itu terpaut pada dunia ketika untuk amalan akhirat. Maka gak bisa kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Ketika kita beramal soleh, jangan pentingkan dunia dengan amal soleh tersebut, tapi betul-betul kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak menyelisihi janji baiknya ya. Acukan pandangan kita dan tujuan kita untuk akhirat. Kalau misalnya kita masih sampai sekarang, dan masih banyak anak ngaji sampai sekarang terpaut kolbunya ke dunia, melihat ke ta'lim-ta'lim dan pengajian hanya dari segi kuantitas saja, maka ini belum disebut talibul ilm, masih disebut talibul dunia. Walaupun katanya saya udah hijrah, iya baru hijrah alhamdulillah, tapi gak cukup pengakuan seperti itu. Buktikan betul-betul memang kita jujur kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita memang pengen mencari ilmu ya, penting seperti itu ikhwan ya. Jangan sampai kita terus menerus ya mencari ilmu, menuntut ilmu tidak untuk akhirat kita. Maka kalau misalnya dia baik, jujur, tunduk pada Allah, lebih utamakan akhirat dan tidak menjadikan dunia yang paling utama, maka Allah akan menolongnya. Ini penting nih, Allah akan menolong dia. Tapi gak kaya-kaya gitu kan. Saya udah bertahun-tahun ngaji, udah tawakal sama Allah, udah keluar dari bank, udah kerja, udah dagang dan seterusnya, tapi saya gak kaya-kaya. Kalimat itulah yang membuat antum tidak kaya. Iya. Sekiranya kalau seseorang bersyukur dia telah dapat hidayah, dia telah keluar dari penjara neraka, maka cukuplah rasa syukur itu sebagai kekayaan batin pada hakikatnya. Ghina yang benar dalam Islam, ghina nafs, kekayaan jiwa, yaitu hati yang bersyukur dan tangan yang ringan. Hatinya syukur, tangannya ringan apa? Ringan ngasih, memberi. Ya. Nah, Allah akan menolong orang-orang yang seperti ini tidak terpengaruh gangguan jin, tetapi tetap ada gangguan sehingga jin-jin itu tidak mampu menyesatkannya. Antum jangan kira di sini anda bakal cerita tentang jin, bakal enggak cerita tentang jin di sana tuh ada pocong di sana ada itu di kuburan ini ada angker-angkernya loh. Anda enggak ngomong kayak gitu. Jadi antum jangan harap di sini banyak-banyak cerita tentang itu, ya. Baik, nanti korin antum kegeeran soalnya disebutin terus. Ya. Dalil adanya jin korin. Fadhal, fadhal Syekh. Dan dalil yang menunjukkan adanya jin korin, firman Allah, qala qawlihu rabbana ma aghwaytu walakin kana qawlan baik. Yang nyatakan manusia kenapa dia Tuhan kami. Aku tidak menyesatkannya, tapi dialah yang berada dalam kenyataan yang jauh. Surat Qaf. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang kata bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu Mujahid, Qutadah, dan beberapa ulama lainnya mengatakan yang menyertai manusia adalah syaitan yang dikutuk untuk menyertai manusia, takut dan Qutadah. Baik, sampai sini. Di antara dalil yang menunjukkan adanya jin qorin. Apa dalilnya yang menunjukkan adanya jin qorin? Qala qorinuhu, maka berkatalah qorinnya. Qorin di sini sebenarnya ikhtilaf di antara ulama, tapi masyhurnya qorin yang dimaksud adalah jin qorin. Ya. Jin Qorinnya berkata, ya Rob kami, lo lihat nanti setan jin ini nanti di hari kiamat akan bilang Rabbana, ya Tuhan kami, ya. Padahal pas lagi di dunia nyuruh kita kufur, ya, nyuruh kita berbuat syirik, ya. Tapi pas di akhirat nanti ngakuinnya Rabbana, tuh kayak gitu tuh setan tuh. Setan tuh kayak gitu. Kalau udah ngegelincirin orang, ntar kalau orang itu udah kegelincir dia berlepas diri. Lihat di surat Al-Hasyr seperti apa di surat, ada nggak di sini? Kalau nggak salah ada di akhir-akhir surat Al-Hasyr. Ah, tu lihat. Ah, kita langsung ke akhir aja. Halaman keempat. Abis itu sudah selesai kajiannya. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka, inni akhafu Allah rabbal alamin. Lihat. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan. Ya, jadi antum punya teman munafik, fasik, banyak munafikan, banyak maksiat. Ketika teman antum ngebujuk, ya, itu sungguh-sungguh, I mean it, saya sungguh-sungguh nih, seolah-olah kebaikan. Tapi pas udah nanti ketika terjerumus, ketika syaitan berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Maksudnya enggak ngomong, enggak mesti ngomongnya ukfur gitu, tapi dengan caranya syaitan gitu kan. Falamma kafara, pas udah kufur, qal, setannya berkata nanti di hari akhir, apa? Inni bari'um minka. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Lihat ya. Ya? Udah calon neraka abadi manusia udah kayak gitu, setannya langsung bilang, aku berlepas diri, bukan saya. Ya kan? Hah? Inni akhafullah rabbal alamin. Pas gitu baru setannya bilang pas di hari akhir, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya? Ya? Terus kalau gitu Allah Subhanahu wa taala enggak tahu triknya setan, tahu. Makanya dari sekarang udah dikabarkan kepada kita. Gini loh triknya setan. Dan semua orang-orang munafik, semua orang-orang yang jahat yang menyeru antum kepada keburukan, teman-teman yang menyeru antum kepada keburukan, kelak akan berlepas diri dari antum. Ketika antum sudah terlanjur terjerumus. Semua da'i-da'i yang mengajarkan dolal, kesesatan, kebid'ahan, kelak akan berlepas diri dari semua mad'unya. Saking takutnya apa? Takutnya dosanya balik ke dia. Dan Allah maha ahkamul hakimin. Allah maha bijak, Allah maha tahu. Tetap dibalikin ke akunnya itu. Iya, pasti itu. Ya. Na'udzubillah. Ya. Makanya ikhwah dalam berteman itu, kalau bisa seharusnya muslim itu berteman lillahi ta'ala. Ya, karena Allah, bukan karena ada kepentingan dunia semata, ya. Karena kalau kepentingan dunia semata nanti suatu saat dibisikin syaitan untuk belok-belok akhirnya jadi curang, sama-sama buruk. Ntar kalau udah di hari akhir dihisab saling melaknat satu sama lain. Nauzubillah, ya. Begitu. Fakana akibatahuma. Nah, apakah kemudian kalau udah setan bilang kayak gitu, saya berlepas diri dari ya Allah, saya berlepas diri. Ya. Saya takut kepada Engkau ya Allah. Setannya bilang gitu. Terus udah gitu selamat gitu? Enggak. Fakana akibatahuma, akibat keduanya annahuma finnari khalidaini fiha. Keduanya bakal masuk ke neraka dan kekal di dalamnya karena kufur. Wa dzalika jazaa'u dzalimin, dan itu adalah balasan orang-orang yang lalim, ya. Begitu ya. Para ulama mengatakan yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Oke, baik. Lanjut, Syekh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk saya, hanya saja Allah membantu untuk menutupannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepada kecuali baik. Baik, di sini ya kawan. Hadis Nabi riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, pendamping dari golongan jin, dan dalam redaksi lain juga dari malaikat, ya. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan kau ya Rasul? Termasuk Anda ya Rasulullah? Beliau menjawab, wa iya ya, begitu pula dengan saya. Illa annallaha a'anani 'alaihi. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkan dia. Allah tolong aku untuk menundukkan jin tersebut. Nah, jadi Nabi Muhammad pun ada jin korinnya. Fa'aslama. Nah ini, fa'aslama di sini, ikhwah. Fa'aslama di sini, para ulama berselisih pendapat mengenai maksudnya. Hah? Sebagian ulama mengatakan aslama di sini hanya menyerah diri, bukan Islam, bukan masuk Islam, tapi ada yang mengatakan aslama di sini masuk Islam. Ala kulli hal, wallahu alam. Ya, pun kalau misalnya antum bilang dia masuk Islam, apa faedahnya buat antum? Apakah faedahnya kemudian antum bisa ngislamin jin korin antum? Gak bisa, gak bisa. Eh, jin, antum bisa gak bisikan batin gitu? Bro, ente masuk Islam bro. Eh, insya Allah anda masuk Islam kata jinnya. Bohong, ya. Insya Allah anda masuk Islam, tapi dengan syarat kamu harus ngasih saya tulang, kan? Iya, saya masuk Islam, tapi kamu ngasih saya tulang. Ya. Taruh di tempat-tempat ini, di pojokan. Ini bukannya dia bohong masuk Islam pertama. Kedua, antum kena syirik nantinya. Jadi ngasihin tulang di tempat ujung apa pojok-pojok ruangan. Ya gitu kan, itu triknya tuh. Ya logis gak? Logis ya. Jadi aku bakal masuk Islam tapi harus ada feedback dong dari kamu. Apa? Makasih makan. Nah kan? Ya mulai itu setan membuat. Ini logikanya masuk tapi ya. Seperti itu setan. Sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Nah ini lawan dari korin kita. Korin kita itu enggak kayak gitu. Yang memerintahkan kepada kebaikan itu bisikan dari malaikat. Adapun kalau jin korin enggak. Jin korin, eh kamu datang ke majlis fulan tuh biar kamu masuk surga nanti. Enggak, itu bukan jin korin itu. Ya, bukan jin korin. Karena jin korin ini adalah setan. Nah, tapi memang tidak semua jin itu kafir. Tapi kalau jin korin, ya kafir. Cuma tidak semua jin kafir. Dan jin korin kafir. Itu yang antum perlu untuk memakluminya. Lah, tapi sekarang kan kalau misalnya begini ya, jin itu kan hobinya itu banyak yang karena mereka itu kan derajatnya di bawah manusia ya, kastanya gitu di bawah manusia, sehingga mereka itu sangat suka untuk memperhatikan dan mengikuti manusia. Ya, sekarang gini aja, ada nggak di antara antum ngikut dengan bahasa jin? Nggak ada. Tetapi jin itu ngikut dengan bahasa daerah dia berdomisili. Antum datang ke Sunda misalnya, coba cari jin sana, ngomong Sunda jinnya. Iya, iya. Antum suruh dia ngomong bahasa Padang, ciri itu nggak bisa, ya kan? Antum suruh dia ngomong bahasa Dayak, nggak bisa. Kenapa? Ya tergantung environment dia, lingkungan dia, ya. Jin-jin pengajian, ya misalnya. Ngaji di mana? Kalau ngajinya di kuburan-kuburan itu, ya udah kayak gitu. Taunya tentang hal-hal seperti itu, ya setan juga, berarti kan? Tapi kalau jin-jin yang ngajinya salaf, ya jin salafi, emang kenapa? Bisa kan? Bisa. Ada jin Syiah, ada jin Khawarij juga ada. Ya, tapi enggak tahu kalau jin Khawarij ini jadi apa dia. Ya. Kafirin jin lainnya mungkin ya. Takfiri gitu. Ya bisa aja jinnya jemaah tahzir, wallah alam, bisa aja jadi. Kita enggak tahu, tapi itu seperti itu ada dan di cerita-cerita para ulama dan salaf itu diceritakan hal seperti itu. Ya, dalam cerita siapa? Nah, Allah, ana lupa. Masruq atau siapa? Ana lupa. Di antara salaf itu sampai ada kemudian lagi makan, ini ana lupa tabi'in siapa, ana lupa Allah. Lagi makan, kemudian ada jin yang ikutan makan. Sampai dilihat ruz atau nasi, ya, ruz itu nasi. Nasi ngambang, terus seperti yang ngambang kayak jin makan gimana nasi, ngambang gitu. Terus kayak masuk ke dalam mulut yang gaib gitu. Terus hilang tuh nasi. Tuh. Ini jin ini. Terus ditanya jin itu, "Siapa orang yang paling jelek di antara kalian?" Paling jelek di antara kami adalah jin dari kalangan Syiah. Oh, berarti ada jin Syiah. Ada. Ana enggak tahu kok jin Ikhwanul Muslimin, jin Hizbut Tahrir, mungkin jin apa, ana enggak tahu. Ana enggak tahu kok itu ya. Cuman menurut mereka ada jin seperti jin Syiah. Wallahu alam, tapi itu mereka ikut siapa? Ikut manusia. Ikut dengan manusia. Begitu juga dengan jin Qorin Antum. Itu mempelajari riwayat hidup antum, CV antum dipelajari, teman-teman. Ya, di wah, ini kelemahannya di mana dia nih, ya? Kasusnya apa aja? Itu tahu, tahu. Ensiklopedia. Kalau antum mau introspeksi diri, tanya jin Qorin Antum. Ya kan? Tahu banget tentang diri antum. Tapi ya syukurnya enggak ditampakkan sama Allah Azza wa Jalla, karena memang itu makhluk yang selalu digaibkan untuk kita, ya. Nah, jin Qorin ini ikhwah sekalian. Tadi kan kalau kata Rasulullah, jin Qorin yang Rasulullah memerintahkan kepada kebaikan. Adapun jin Qorin kita kepada keburukan pastinya, dan mencegah dari yang ma'ruf, ya. Tapi kadang-kadang yang namanya kesurupan itu bukan dari jin Qorin kita kadang-kadang. Bukan dari jin Qorin orang yang kesurupan, ada jin lain mungkin, kadang-kadang tergantung. Ya, jadi jin Qorin ini kadang bisa cuma satu mungkin, bisa lebih dari satu, bisa banyak, bisa kiriman kemudian jadi Qorin, bisa karena suka, bisa karena apa, banyak masalah. Banyak penyebab. Banyak penyebab. Tapi tidak ada seorang pun yang kosong akan jin. Semuanya dititipkan oleh Allah jin, ya. Qorin. Kalau dia soleh, jin Qorinnya mungkin enggak berdaya, tapi ada, tetap ada. Dan baru berdaya ketika orang soleh tersebut mungkin kepikiran yang buruk baru punya daya untuk membisikkan. Tapi tidak ada satupun dari kita terlepas dari itu semua. Ada. Jadi jangan, kalau mindset yang benar sekarang adalah apa? Antum enggak usah nanya kepada orang lain, "Eh, ana ada jinnya enggak? Tolong dong di-scan." Enggak usah nanya gitu. Ada. Ya, ana ada, antum ada, semua ada. Jin apa? Jin Qorin. Mau diusir juga tetap aja dia ada. Mungkin dia pergi ganti sama jin Qorin lain mungkin. Ya, wallahu a'lam. Tapi pasti ada. Ya. Dan kadang-kadang ada jin yang memang muslim cuman dia fasik atau jahil. Sebagaimana manusia, ada manusia muslim, alim, ada yang fasik. Tapi yang untuk Qorin itu selalu dia berupa syaitan. Dan ada muslim, jin muslim yang jahil, yang kadang mengikuti manusia yang dia suka, misalnya ustaz mengikuti ustaz, kemana-mana diikutin misalnya, ya. Kemudian menawarkan bantuan kepada ustaz misalnya, atau orang alim yang dia sukai misalnya. Bisa ya seperti itu. Atau orang yang telah memberinya atau menjadi perantara hidayah, itu bisa jin. Ya, misalnya ada di antara antum kesurupan, ya. Kemudian teman antum ajak jin itu masuk Islam, ternyata dia masuk Islam, keluar ya dari tubuh antum. Nah, kemudian jin itu jadi pengikut, bisa aja jadi pengikut orang yang telah mengajak dia ke Islam. Di sini bahayanya. Kalau ternyata kemudian orang yang mengajaknya dia masuk Islam itu kemudian masih terus berinteraksi kepada jin-jin itu, lama-lama jadi ketergantungan pada jin-jin yang katanya banyak baru masuk Islam ini. Jin yang baru masuk Islam bisa jadi jahil, saking fanatiknya dia kepada orang yang telah memberinya atau telah mengajarkannya. Akhirnya apa? Akhirnya menawarkan bantuan, akhirnya selalu dekat dan lama-lama jadi gila itu orang alim tersebut. Tanpa mereka sadari kalau misalnya namanya dimensi manusia dengan jin itu dimensi yang tidak bisa bersatu. Tidak layak bersatu, ya. Makanya orang kalau kemasukan jin enggak ada yang bagus gitu. Enggak. Orang kalau kemasukan jin pasti ada kejanggalan, pasti ada penyimpangan, pasti gitu. Entah jin itu muslim atau tidak. Ya. Entah itu jin itu muslim ataupun tidak. Ya. Ada jin muslim saking cemburunya terhadap agama Allah, kemudian sampai orang yang bermaksiat disurupin sama jin muslim ini. Bisa. Ada suatu cerita di kalangan dahulu, di kalangan ulama, yang seseorang mau pindah rumah. Ya. Ini di kalangan ulama ya. Pindah rumah, kemudian dia sebelum pindah rumah dia bilang kepada orang, mungkin jin yang ada di dalam rumah tersebut, ya, pokoknya kalimat-kalimat ya perpisahan, dah saya mau pergi, kalian silahkan tinggal di sini, dah kosong di rumah. Ada jawaban dari rumah itu, enggak, kami bakal pergi juga dari rumah ini. Kenapa? Karena kami tahu siapa yang bakal menghuni rumah ini kelak. Maksudnya orang yang beli rumah ini, kami tahu orang yang membeli rumah ini siapa. Kenapa mereka orang yang beli rumah itu? Kata jin itu yang gak kelihatan itu, yang membeli rumah ini adalah orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kami gak mau serumah sama mereka. Itu bayangkan, gak mau serumah sama ahli bid'ah. Ini jin berarti ini soleh nih. Gak mau serumah dengan Mu'tazilah. Ya, maunya serumah dengan salafi. Ya. Ah, jinnya salafi kayaknya kau beli celana cingkrang doang nih. Dikasih sarung enggak mau kayaknya dia nih. Iya. Wallahu a'lam. Iya, seperti itu ada. Ya, jin-jin ahlu sunnah, ya. Anda enggak tahu bentuknya seperti apa, tapi ada, ya, sebagaimana manusia. Maka dalam ada ulama Abu Qasim Al-Qusyairi menulis kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Itu kitab sufi, ya. Kitab sufi dan madhab dari sisi akidah beliau rahimahullah bermadhab Asy'ari. Ya, Asy'ari sufi. Jadi sebelum ada Imam Ghazali, ada Imam Abu Qasim Al-Qusyairi, itu yang mulai mewarnai madhab Asy'ariyah dengan tasawuf. Tapi tasawuf di kala itu enggak separah tasawuf zaman sekarang. Ya. Banyak tasawuf zaman sekarang yang qadarullah. Ini antum tolong jangan ngumpul di sana. Ini kosong. Ini kosong. Ayo ikhwan yang sini. Kosong. Iya. Jangan sampai nanti jin-jin yang masuk sini. Ayo, itu jangan timpang seperti itulah kebiasaan. Nah, jadi Abu Qasim Al-Qusyairi ini menulis kitab Ar-Risalah Al-Qusyairi, ini kitab masyhur dalam tasawuf, masyhur sekali. Sebelum adanya Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, ada Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, masyhur. Di sana ada pelajaran tentang tasawuf versi Al-Qusyairi. Ya. Jadi bukanlah Imam Al-Ghazali yang paling pertama pionir menyisipkan tasawuf ke dalam Asy'ariyah, melainkan ada Abu Qasim Al-Qusyairi rahimahumullah. Nah, Abu Qasim Al-Qusyairi dalam Risalah Al-Qusyairiyah menyebutkan dengan sanad, ya. Dengan sanad, ya. Cerita tentang jin aja tentang dengan sanad. Saya mendengar dari Muhammad bin Al-Husain, ana mengutip dari kitab Al-Istiqamah. Kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah yang sufi ini kemudian disyarah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Antum bingung loh. Syekhul Islam mensyarah kitab sufi sementara dulu. Ini karena ketidaktahuan kita. Ini kitab namanya Al-Istiqamah. Ya, ini bukan kitabnya Ustaz Yazid, ya, bukan. Ini kitab Al-Istiqamah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, salah satu kitab yang sebenarnya agak berat sedikit, ya. Kitab ini mensyarah kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karya Abu Qasim Al-Qusyairi, Asy'ari Sufi. Tapi syarahnya beliau ini syarah yang ulama mensyarah ulama yang beda madhab, ya. Beliau mengkritik apa yang salah dan menyetujui apa yang benar. Insaf, ya. Ya. Berbeda kalau ketika misalnya untuk misalnya kitab-kitabnya Imam Ar-Razi, karena beda ya. Kalau kitab-kitabnya Imam Razi ini kebanyakan beliau mengkritiknya. Tapi ini Risalah Al-Qushairiyah, seringkali atau kerap kali beliau menyebutkan ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Ini salah, ini salah, ini salah, dibantah atau dikritik atau diberi masukan. Subhanallah, ya, luar biasa. Jadi kalimat per kalimat, paragraf per paragraf ditulis dari Risalah Al-Qushairiyah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah versi Ahlu Sunnahnya. Luar biasa tuh. Nah, dalam suatu cerita dari Al-Qushairi dengan sanadnya, dan sanadnya ini sanad yang bersambung karena seluruh lafal disebutkan sami'tu, sami'tu, sami'tu, sami'tu, sami'tu. Jadi sanadnya ini kuat sekali, bersambung sampai ke Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas itu wafat tahun 291 Hijriah. Ya. Termasuk era-era mutaqaddimin. Setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi Ibrahim Al-Khawas ini ya masyhur dengan kesufiannya, sepantaran dengan Al-Junaid pada kala itu. Tapi sufi zaman dulu enggak kayak sekarang ya. Sufi zaman dulu ya, zaman mendekati salaf, beda dengan yang sekarang. Ibrahim Al-Khawas bercerita, "Intahaitu ila rajulin wa qad sara'ahu syaitan." Ya, maksudnya di sini adalah aku dalam keadaan ketika itu ada seorang sedang kesurupan setan. Ya. Mau diruqyah kan? Faj'altu uadhinu fi udhuni. Maka aku kemudian azankan di telinganya, ya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak mengingkari perihal azan di telinga orang yang kesurupan jin. Enggak diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena memang azan itu secara zat di dalamnya ada kalimat-kalimat yang bisa membuat syaitan itu ketakutan. Ih, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ih, Allahu akbar. Ya kan? Menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Maka di azan itu kan di telinganya, fanadani asyaitan min jawfihi. Kemudian syaitan tersebut berteriak melalui mulutnya orang kesurupan itu, "Da'ni aqtulu." Kata syaitan itu, "Da'ni aqtulu, let me kill him." Ya kan? Itu bahasa horror movie-nya itu, "Let me kill him." Ya. "Biarkan saya bunuh dia," kata syaitannya, kata jinnya itu. Kenapa? Sebabnya, "Fa innahu yaqul al-Qur'anu makhluq." Karena orang ini berkata Al-Qur'an adalah makhluk. Lihat, karena orang ini bermazhab Mu'tazilah, maka mau saya bunuh dia. Hei. Anda berharap ada orang liberal itu kesurupan kemudian kayak gini. Kita rukiah orang liberal itu, ya, setannya kemudian bilang, "Biarin orang ini mati, mau saya bunuh dia." Kenapa? Karena dia menganut mazhab liberalisme. Mantap itu. Kalau kayak gitu, udah alhamdulillah. Ya, jadi bukan ada yang bunuh dah. Ya syukurlah kalau gitu, udah enggak usah dirukiah lah. Ya besok-besok aja dikubur. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Hadhihi al-hikayah." Hikayat seperti ini muwafiqah li usul sunnah, sesuai dengan asas-asas akidah. Jadi hikayat ini beliau enggak mengingkari. Bagus ini hikayat, perlu ada ibrah di sini. Ya, wa qad dzakaru nahwaha hikayat. Banyak sekali hikayat-hikayat yang seperti ini gitu loh, orang kesurupan diceramahin dan seterusnya. Ya kan? Wa i'tarada fi dzalika al-Ghazali wa ghairuhu. Tapi kemudian datang al-Imam al-Ghazali itu i'tirad, atau i'tirad, deny, apa namanya? Menyangkal, menyanggah, menyangkal gitu ya. Jadi kan Al-Qushairi ya, kemudian nanti kelak ada lahir Al-Ghazali, baru kemudian 200 tahun kemudian ada Imam, atau sekitar 150 tahun kemudian ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu setelah datangnya Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah setelah ada Ar-Razi, Ar-Razi setelah ada Al-Ghazali, Al-Ghazali setelah ada Al-Qushairi. Al-Ghazali mengingkari hikayat semacam ini, mengingkari hal-hal semacam ini. Kata Imam Al-Ghazali, "Hadza istidlal bi kalami syayatin fi usul din." Ini adalah istidlal, mengambil dalil dengan kalam syaitan dalam urusan asas agama, usuluddin. Maksudnya apa ikhwah? Antum, kata antum, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan makhluk, kalam Allah ya. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Maksud Pak Syahri? Kalamullah, ya. Nah, Al-Qushairi mazhabnya apa? Tadi, Al-Qushairi mazhabnya Asy'ari. Dan mazhab Asy'ari itu sangat anti dengan mazhab Mu'tazilah. Ya. Wahabi waktu itu enggak ada, ya kan? Ya. Maka Al-Qushairi beristidlal dan mengambil salah satu alasan penguatan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk Allah dengan cerita ini, paham? Bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk Allah, buktinya jin aja itu sampai bersedia mau membunuh orang yang mengatakan Qur'an itu makhluk Allah. Jin aja yang fasik seperti itu, syaitan apa? Mengimani Al-Qur'an bukan makhluk Allah. Maka Al-Ghazali enggak terima. Kalau kita pun mengimani Al-Qur'an bukan makhluk Allah, tidak dengan ini caranya, mengambil hikayat dan beristidlal dari cerita dan kalimat dari syaitan, dari jin. Paham enggak maksudnya sini? Nah, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak setuju dengan Imam Ghazali. Artinya apa? Dalam masalah waqi' seperti ini, kalam jin pun bisa kita jadikan itu standar benar, maksud bukan standar fun. Kalam jin yang benar pun bisa kita pegang gitu loh. Paham enggak? Tapi harus muwafiqah li usul sunnah. Kalam jin yang sesuai dengan asas sunnah akidah, maka kita bilang kalam ini benar dan boleh kita jadikan salah satu tambahan wacana supaya penguatan apa? Istidlal kita. Ya. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Annal jinna fihim al-mu'min wal kafir." Jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Kama dalla 'ala dzalika al-Qur'an, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jin kan ada. Wa anna minas salihuna, gitu kan? Ada yang saleh, ada yang tidak saleh, kafir, ada yang qasid kafir. Wa yu'rafu dzalika bihal al-masru'. Dan jin itu diketahui mukmin atau kafirnya dilihat dari keadaan bagaimana orang yang kesurupan itu. Iya. Dibacain ayat kursi, dibetulin tajwidnya sama jin. Ah, ini berarti guru tajwid, ya kan? Iya. Berarti guru tajwid, manusia ini benerin, maneh teh ngerukiah, ngejampi-jampi. Ya, kalimatnya enggak bener ih. Itu indukum bikunah, tahu gitu kan. Ya, digituin, ya. Oh kalau kayak gitu manusia malu gak? Manusia malu. Jin korin manusia ketawa. Syukurin lo lagian sih gitu kan. Gak belajar ya. Ada yang kayak gitu ada. Ya mungkin mantan guru tajwid atau pernah ke majelis ta'lim tajwid mungkin ya. Nah. Di sini bisa aja seorang jin itu sebenarnya dia punya iman. Beriman cuman fasik kemudian menyurupi orang. Kemudian menzolimi orang. Tanpa hak. Bisa. Ya, tapi jin yang beriman betul-betul beramal soleh, betul-betul soleh, dia enggak mau bagaimanapun enggak mau menzalimi manusia, enggak masuk ke manusia, dan enggak mau bisikin manusia keburukan. Kalau jin yang soleh, ya, dan enggak mau berinteraksi dengan manusia sehingga manusia terfitnah dengan jin. Karena berinteraksi dengan jin, sekalipun jin itu mengaku soleh, itu kelak akan memberikan dampak fitnah kepada manusia itu sendiri. Sebagaimana banyak dari perukia juga terfitnah dengan hal-hal seperti ini. Ini ya. Mudah loh kita kalau misalnya mau ada jin mudah. Panggil sekarang ada, insya Allah ya. Tapi nggak bisa ngelihat, cuman kerasa adanya. Gampang. Orang-orang pada sulit manggil jin. Harus ke gua dulu, harus mandi dulu semalaman di apa berendam di sungai atau di gentong. Baru besok nanti ada jinnya, harus baca dulu Al-Baqarah 500 kali, harus baca apa. Gak perlu sebenarnya. Sebenarnya mudah untuk berbuat syirik. Cuman kenapa kok ada persyaratan-persyaratan seperti itu? Untuk melihat jin itu pengen melihat kesungguhan orang ini menghambakan diri kepada syaitan bagaimana. Makanya mereka mensyariatkan pergi ke gua ini, pergi ke makom ini, ya. Untuk supaya seberapa kesungguhan itu, semakin sungguh semakin jin itu juga kan mau sama dia. Tapi wallahi ikhwan, mengerikan. Kalau misalnya antum ada koneksi dengan mereka itu, enggak usah, putusin udah ya. Enggak usah dilanjutin. Ya. Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan tulis aja ya biar cepat ya. Oke, okay, ini enggak nyampe habis nih kayaknya nih. Masyaallah. Ya. Putuskan, kenapa? Karena berbahaya ikhwah. Walaupun jin itu ngaku muslim atau bagaimana, Ya. Anda pernah merasa dizalimi oleh seorang perempuan ya? Kemudian Anda merasa ada jin-jin datang dan bilang ke Anda, antum mau apain perempuan itu, kami siap melakukannya sekarang. Iya, terus digambarin perempuan itu mau diapain, disantet, diapain, dibunuh, diapa, itu pernah terjadi. Ketika Anda merasakan itu, langsung Masya Allah, benar ini fitnah, mengerikan ini. Jadi ada cara menjadi dukun tanpa harus jadi formal dukun. Iya, bisa kayak gitu. Antum rukyah orang, suruh jin masuk Islam. Ini ya, anak kasih tahu caranya jadi. Tapi ini ngeri. Bisa seperti ini. Antum rukyah banyak orang atau rukyah individual, suruh jin masuk Islam. Jinnya oke masuk Islam. Antum jadikan jin itu berbaiat atau misalnya menjadi pengikut antum. Walaupun enggak janji setia, tapi antum merasa jin itu ada, itu akan ada. Kepanggil dia. Kemudian antum ketika ada sesuatu butuh bantuan yang gaib, minta sama itu, perasaan saja, enggak usah ngomong, perasaan saja. Sugesti aja, minta sama jin, maksud minta ditampakkan misalnya. Di situ ada apa? Kebayang. Ya. Ini yang sir dan rahasia yang halus yang sebagian perukia ana yakin sebagian perukia ini tahu seperti ini. Sehingga kadang-kadang antum melihat sebagian perukia itu tajam sekali pandangan batinnya. Tahu di sana tuh ada apa. Belum ngomong apa-apa orang udah tahu di sini ini banyak kuntilanak kayaknya sini ini. Ya. Itu apa? Apakah dia minta sama jin? Wahai jin, kasih tahu dong apa di situ. Enggak ngomong kayak gitu. Batinnya dia yang tahu. Sugesti. Jin akan membisikkan, tahu dari mana dia gelanjutan kuntilanak di situ. Antum sekarang tahu enggak di sana ada apa? Ada pohon. Iya benar. Ya. Tapi tahu di sana ada apa? Ada jin apa di sana? Ada pocong atau apa? Enggak tahu kan? Coba antum sugestiin kayak gitu, bisa tahu walaupun so tahu ya. Tapi itu bisa bisikan dari setan dan bisa aja bohong juga gitu. Ya. Dan kemudian jadi ahli santet tanpa harus jadi dukun. Karena antum punya pengikut. Kemudian ketika antum sugestiin itu tekan enter ya kan? Tekan oke, enter, send. Nah, udah. Tinggal dikirim itu ke jin itu, ke orang itu, karena suruhan antum, dan di akhirat nanti akan apa? Dihisab. Ini mengerikan ya. Kadang untuk jadi yang seperti itu enggak perlu jauh-jauh ke gunung-gunung sana, enggak perlu jauh-jauh ke kuburan. Tapi apa? Sugesti seperti ini. Dan ini bagi orang-orang yang sering berinteraksi dengan jin itu mudah hal seperti ini. Iya. Maka berbahaya, kawan. Udah lanjutin aja lah. Ya. Lanjutin, Mas. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keras. Teriak dong, kayak anu teriak. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin untuk pendamping dari golongan jin. Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap keadaan jin korin dan bisikannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa dia bersama kita, maka kita selalu waspada sebisa mungkin. Syarat sahih muslim. Syekh Muhammad bin Soleh Al-Bunajjid menjelaskan, berdasarkan perumungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan waswas. Godaan jin korin ini akan semakin melemah bagi dengan kekuatannya pada diri seorang. Oke, baik, jazakallah khair. Tugas jin korin itu ya apa? Berarti untuk menyesatkan ya. Membisikkan, menyesatkan. Dia selalu bersama kita sampai mimpi-mimpi pun juga seperti itu. Tapi sekali lagi yang tadi Anda bilang, jin korin itu kadang-kadang bukan hanya satu. Ya, seseorang kalau misalnya disantet, itu ada jin korinnya. Mungkin lebih dari satu, ya tergantung dengan kuantitas santetannya. Mau dikirim berapa jin ya, 5, 7, 6 dan seterusnya ya. Tetapi ikhwan, sebanyak-banyaknya jin manusia adalah manusia, terbuat dari tanah, air mani ya. Sehingga kita konkret, mereka itu enggak ada. Maksudnya enggak real di depan kita. Kita ini kuat insyaallah kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan kita percaya pada Allah. Ya. Jadi mau ada 1000 jin sekalipun menyerang antum, kalau Allah taala takdirkan tidak berfaedah serangan itu, enggak bakal bisa. Mau berapa ribu ya. Karena memang la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, cukuplah Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Cukup Allah sebagai pelindung kita, ya. Nah, jin Qarin ini sangat suka untuk menawarkan syubhat dan juga syahwat, pastinya itu, karena itu celah-celahnya tuh. Celah-celahnya di situ. Ya, seseorang ketika semakin banyak jin Qarinnya, itu banyak sebab. Makanya di sini akan kita sebutkan ya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan Majmu' Ar-Rasail Al-Kubra dan lain-lainnya. Ya. Sebab-sebab kesurupan itu kok bisa ada jin, ya. Sebab-sebabnya apa sebenarnya? Perlu kita ketahui. Beliau meringkasnya cuma 3 aja, 3 pihak atau 3 jalur. Tiga jalur mengapa jin itu mendekati kita. Ada 3 model. Ya, yang pertama bisa jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, taratan yakunul jinniyu yuhibbul masru'. Penyebab kesurupan. Kadang-kadang bisa aja seorang jin itu mencintai siapa? Yang disurupinya. Fayusri'uhu liyatamatta'u bihi. Liyatamatta'u bihi. Maka kemudian disurupilah itu orang untuk tamattu', bukan haji tamattu'. Tamattu' ini apa ya? Pena-penaan. Bersenang-senang. Maksudnya bersenang di sini, jin itu kalau udah menguasai manusia itu senang loh. Iya. Walaupun mereka juga tersiksa sebenarnya. Ya. Wa hadha as-sar'u yakunu arfaq min ghairihi wa ashal. Kesurupan ini itu lebih ringan. Kesurupan gara-gara apa? Gara-gara jin ini jatuh cinta sama manusia ini. Lebih ringan apa maksudnya? Bahkan bisa jadi lebih berat. Ya, kadang-kadang ya. Susah karena jinnya ini udah, dan anak menemukan berapa kali itu, gak mau pisah dia, baik jin laki-laki ke perempuan atau jin perempuan ke laki-laki. Ya. Ya. Kalau manusia perempuan, jinnya laki-laki suka sama dia, kalau antum rukyah, jin laki-lakinya ini bakal balas dendam ke antum. Balas dendamnya dengan cara antum akan dibuat suka oleh jin laki-laki itu kepada perempuan itu. Gitu. Di antara triknya. Kalau manusianya laki-laki, ya, jinnya perempuan, maka ya antum bisa diporak-porandakan keluarga antum. Maksudnya dimaksudkan atau jin itu akan berupaya untuk mencerai-beraikan keluarga antum. Kalau jinnya perempuan, biasanya gitu, enggak selalu ya. Oke, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam tempat lain selain Majmu' Fatawa dalam kitab An-Nubuwat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang laki-laki di sini ya, pertanyaannya. Ya. Wa sar'uhum lil insi. Ini perempuan lagi. Ya? Perempuan. Ini perempuan semua yang nanya. Hah? Masyaallah. Kayak mereka banyak masalah dengan jin ya. Iya. Kesurupan atau jin masuk ke manusia, kok dia kun? Kafi. Abang Kafi. Diam, dengerin kajian. Dan kesurupan mereka terhadap manusia kadang-kadang disebabkan syahwat atau hawa atau ishq. Ishq itu rasa rindu, rasa cinta tuh. Siapa yang punya ishq dan syahwat itu? Jinnya. Ya. Ke manusia itu. Mungkin Karena ganteng manusianya atau karena cantik ya manusianya. Karena kan jin ya Allah alam kayak gimana untuknya kan? Sekali tampak antum keinget selamanya ya. Antum pernah lihat setan? Masih ngeliat langsung gitu. Mukanya gimana? Ada yang cantik enggak? Ya? Ada yang ganteng? Enggak pernah, enggak ada. Alhamdulillah. Bagusan manusia kan? Makanya orang jatuh cinta sama jin itu keterlaluan ya. Gimana laki-laki jatuh cinta sama jin? Jinnya tengahnya bolong, mukanya pucat, mata hitam, keluar darah dari mulutnya, keluar taring. Apa yang bisa dicinta dari benda semacam itu gitu kan? Tapi kalau jin suka manusia, ini sering. Bisa jadi dia antum salah satu atau antuna salah satu korbannya ya. Ya, maaf ini mungkin sebagian dari kasus yang belum nikah sampai usia berapa tuh bisa jadi itu. Ya, coba di scanning lagi tuh. Siapa tahu ketemu virus ya. Ya. Jin detected. Nah, gitu kan. Nah, wal jinniyu jin qad yuhibbul insiya. Kadang-kadang jin itu cinta sama seorang manusia, kama yuhibbul insiyu insiya. Sebagaimana seorang manusia juga kadang-kadang ada cinta pada manusia lainnya. Iya, sama fitrahnya gitu. Wa kama yuhibbur rajulu al mar'ata. Sebagaimana laki-laki suka sama perempuan. Wal mar'atu rajula. Sebagaimana perempuan juga suka sama laki-laki. Jadi antum banyak-banyak zikir ya. Antum lewat mana? Ganteng gitu kan antum kan, Masya Allah. Jin lagi dari tong sampah ngubuk-ngubuk ngeliat antum, buh, cowok ganteng banget gitu kan, terus diikuti. Ya kan? Kalau akhwat susah yang cadaran enggak kelihatan ya. Nah, kama yuhibbur rajul mar'a wal mar'atu ar-rajula wa yugharu alaihi, dan bisa jadi cemburu. Jazakallahu khair. Dari ikhwan, masyaallah. Manusia, insyaallah. Alhamdulillah, jazakallahu khair yang memberikan ini. Dan bisa aja cemburu. Jin juga bisa cemburu. Ini kata Syekhul Islam yang tadi dalam kitab An-Nubuwat. Wa yakhdimuhu bi asya, dan membantu dia beberapa hal. Ini real, nyata beberapa hal dibantu sama jin korin dia. Karena korin ini suka sama dia. Iya, dibantu, ya. Enggak tahu apa yang dibantu gitu. Pokoknya yang bisa dia khidmahkan kepada kekasihnya. Iya. Wa idza sar ma'a ghairihi, kalau misalnya ternyata manusianya ini malah pengen sama manusia lainnya, faqad yu'aqibuhu bil qatl wa ghairihi, bisa saja jin itu kemudian menghukum madunya ya dengan pembunuhan atau lainnya. Lihat. Serem ya? Enggak serem. Enggak usah dipikirin. Jadi misalnya ada jin akhwat kafirah gitu kan, suka sama ikhwan. Ya, ih ganteng ini, ikhwannya gagah, cakep, jenggotan, kumisan, ya, pecian, cingkrangan, masya Allah. Aku pengen punya suami kayak dia, gitu kan? Ya, kayak gitu kan? Nggak bisa. Anda pernah ketemu kayak gini sampai ngotot itu jinnya, nggak tahu dia Mbak Kunti atau apa, ngotot. Nah, bilang nggak usah, udah ada pergi kamu. Enggak, pokoknya nggak mau, aku mau sama dia selamanya, aku mau punya seperti ini sampai ke taunya. Itu ibunya datang. Waktu itu jinnya namanya Susan. Ngakunya kuntilanak Susan, tapi kayak kuntilanak beneran. Ketawanya kuntilanak. Akhirnya ibunya datang. Enggak mau anakku biar sama anak ini. Aku tetap mau anakku sama anak ini. Udah, kalian masuk Islam, anak bilang. Itu di masjid di Al-Fatah. Waktu itu. Ya, ada seorang mahasiswa, dia diganggu terus sama mbak-mbak itu ya. Nah, anak suruh keluar. Mau masuk Islam tapi gak mau. Kata ibunya Susan, pokoknya aku mau punya mantu kayak anak ini. Serem ya. Antum kalau misalnya punya adik, ada keluarga jin mau mengadopsi adik antum jadi keluarganya. Ya, mending keluarga kerajaan jin apa gitu kan. Ini keluarga kuntilanak sama genderuwo, ya kan gimana? Kesian. Tapi alhamdulillah habis itu orang itu terbebas. Itu cuma tipuan mereka saja ya. Tapi bisa saja ya ada memang pengen apa, pengen seperti itu mereka, pengen menikmati manusia dengan cara seperti ini. Dan kalau ternyata manusia itu mau nikah, diusahain gimana caranya supaya gagal, cemburu nih jinnya, ya, dibuat jelek, ya, supaya calon mempelainya itu, ih kayak gini nggak, dibuat apa ada yang salah gitu. Tapi itu semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, yang seperti ini mungkin terjadi karena rasa suka. Dan kadang-kadang yang seperti ini kasusnya sering ditindihin, ya. Sering ditindihin sama jin. Jadi bedanya kalau ditindihin di beragam tempat, antum tidur di rumah, ditindihin. Ya, terus tidur di Mekah enggak. Terus tidur di Semarang enggak ada rasa apa-apa. Ya. Tapi kalau tidur di rumah di kamar tertentu ditindihin. Itu biasanya tuh ada yang suka, biasanya. Enggak harus. Tapi jangan ditanya ya. Eh, kamu nindihin saya suka ya, Mas saya. Entar nih jawabnya gimana? Ayo. Ya, biasanya seperti itu, biasanya, tapi enggak selalu. Wallahu a'lam. Itu sebab yang pertama, kadang-kadang karena apa? Ada rasa suka, cinta, ya. Entah karena antum ganteng baginya atau anti cantik baginya. Wa taratan yakunul insiyu adahum idza bala alaihim aw sabba alaihim ma'an haran aw yakunu qatlu ba'dihim aw ghairu dhalik min anwa'il adza. Kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang kesurupan itu disebabkan manusia menyakiti mereka. Manusia menyakiti mereka. Ya. Kadang-kadang kayak gitu. Gimana menyakiti merekanya? Idza bala alaihim, mengencingi mereka. Antum pernah ngencingin jin? Kalau pernah, Masya Allah ya. Tahu dari mana antum ngencingin jin? Ya. Ada jin gitu lewat, antum ngencingin. Gak mungkin kan? Biasanya di daerah sepi, lubang-lubang. Ah, gitu kan? Oke, sebelum masuk kamar mandi, baca doa. Karena tempat jin banyak di situ. Nanti antum salah kencing, kena jinnya kecipratan, tersinggung dia. Apalagi lagi sensi gitu kan. Wah, ini orang nih, cari masalah sama Ogut gitu kan. Ya. Au sabba alaihim ma'an hara. Atau antum menyimbahkan, apa? Menumpahkan air panas. Ya, ini kalau tanpa bismillah terlebih dahulu, terutama di lubang-lubang. Di wastafel misalnya, atas misalnya. Ya. Antum buang air mie, ya. Ya, buang air mie, mie-nya diambil, airnya dibuang. Ya kan? Antum buang apa pakai bismillah. Entar ada suara di dalam, giliran airnya buat gua, mie-nya buat lu, gitu kan? Enggak. Kalau ada kayak gitu baru serem ya. Enggak, antum simbah itu air itu tanpa bismillah, tanpa apa. Nah, itu kan lubang dan kotor. Banyak lemak-lemak ini kan. Lemak-lemak bekas makanan kan. Ya, wajar di situ setan ngumpul ya, urusan dia. Tapi ya, kita pakai bismillah dulu biar mereka itu enggak merasa terzalimi. Au yakunu qatlu ba'dihim, atau bisa juga membunuh sebagian lainnya. Bisa membunuh salah satu jin tanpa antum sadar, wallah alam gimana caranya. Kemudian keluarganya enggak terima misalnya. Tapi kalau ada yang kesurupan, kemudian ngaku ini karena orang ini telah membunuh saudara saya, jangan langsung percaya ya. Walaupun mungkin ya. Au ghairu dzalika min anwa'il adza, atau selain itu dari macam-macam gangguan kita terhadap mereka. Bisa juga karena mereka merasa didolimi padahal enggak zolim. Contoh, antum masuk ke rumah baru ya, terus kesurupan, bukan antumnya, keluarga sakit, gini. Terus diinterogasi jinnya, kenapa kamu masuk tubuh istri saya misalnya? Karena kalian enggak sopan terhadap kami. Lu enak aja gitu kan. Kita beli rumah berapa? 300 juta, murah gak tuh? Murah ya? 600 juta. 600 juta ya. Beli rumah 600 juta ya. Kemudian dah kita tinggalin seminggu, istri anak sakit-sakitan ya. Kemudian banyak suara-suara yang gak jelas ya. Suara enggak jelas gimana suaranya jelas? Enggak jelas. Suara enggak jelas, suaranya enggak jelas. Enggak tahu suara apa, siapa gitu kan, makhluk-makhluk apa. Kemudian kesurupan salah satu anggota keluarga kita. Kita tanya, "Kamu kenapa masuk rumah ini? Masuk ke jasad saudara saya. Kalian enggak sopan sama kami penghuni asli rumah sini." Antum percaya kayak gitu? Jangan dipercaya, jangan mau, enak aja. Antum keluarin dalil, kata Allah Azza wa Jalla. Kata Tuhan kalian, kata Rabb kalian Azza wa Jalla, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan buat kalian wahai manusia semua yang ada di bumi. Bumi ini punya manusia, kalian cuma numpang wahai jin. Bilang gitu. Ngeper dia, oh pakai dalil, kita gak tahu, gak pernah ngaji saya, tolong maklum ya, gitu kan. Ya pokoknya saya penghuni sini, kata jinnya, gak mau tahu, saya penghuni sini, kalian harus sopan sama kita. Ya ya udah, kalau memang dalil Quran ini gak mau, pakai dalil sertifikat. Nih lihat, saya udah bayar nih, hey, kalian numpang mana bayaran kalian. Ya udahlah, kebayang kayak gitu-gitu. Caranya antum banyak baca surat Al-Baqarah. Ya, setel radio surat Al-Baqarah atau misalnya ya MP3 ya. Insya Allah mereka lama-lama akan pergi. Yaitu cuman fooling around, iseng. Ah. Iseng sebenarnya itu bahasa Betawi, ya kan? Iseng tadinya maknanya bukan iseng, kan apa? Aslul makna fi iseng apa? Asal makna iseng apa? Iseng itu maknanya sendiri. Dalam bahasa Betawi. Iya atau tidak? Rafi antum orang mana Rafi? Betawi. Iseng artinya sendiri kan? Oh antum anak kids zaman now. Makanya gak tahu. Gak, kalau misalnya kids zaman someday ago ya, itu iseng asal maknanya itu sendiri. Lagi iseng nih artinya apa? Lagi sendiri. Sekarang iseng dimanai jahil, kurang kerjaan. Kenapa? Karena orang kok sendiri gak ada kerjaan, makanya iseng ngerjain orang gitu, asli gitu. Iya, asal. Jadi antum perlu tahu asbabul wurud dan asbabun nuzul iseng ya. Kenapa kita bilang tadi iseng? Karena iseng, jinnya ini abath, iseng aja. Iseng dalam artian jahil. Kama ya'bathu sufaha'ul insi bi'abna'is sabil. Sebagaimana sufaha ulins, orang-orang jahil di jalanan, orang-orang jahil, manusia-manusia jahil itu kadang-kadang ngejahilin anak-anak di jalanannya, enggak? Iya. Ngeprank gitu kan? Sekarang kan yang prankster itu kan banyak orang ngeprank, ya. Ngeprank, tahu enggak ngeprank? Prank. Ini kids zaman now tahu nih. Prank, ngerjain orang, ya kan? Ngerjain orang. Misalnya apa? Contoh prank apa misalnya? Ada tas atau antum bawa tas, tiba-tiba antum ada orang lagi duduk, antum lemparin tas itu kemudian antum kabur. Orang kan takut, apaan nih gitu kan? Ah ini prank. Ngejailin orang. Ya kan, itu prank namanya. Nah, begitu juga dengan jin, kadang-kadang ngeprank ya. Bahasa sekarang ya. Tanya sama jin, bahasa jinnya apa enggak tahu, tapi ngeprank gitu. Abath. Ya, di acara-acara yang di TV-TV uji nyali itu, ya. Itu kan kalau memang benar ya, kalau memang benar, itu kan di prank, dipukul sana ada suara ini, dikerjain sama jin. Pada suka mereka gitu. Nah, ya jadi begitu, ada 3 kasus, kalau enggak karena rasa suka, ya, kalau enggak karena merasa terzalimi, kalau enggak karena dimainin. Tapi dari itu semua itu semua insya Allah bisa diinin. Karena mereka ini semua tidak pakai buhul. Yang satu yang sulit, sihir. Nah ini, kenapa? Karena sihir pakai buhul. Ini semua gak ada sihir kan? Gak ada, tapi kalau udah sihir, udah pakai buhul. Koneksinya ke dukun atau ke penyihir dari kalangan syaitan. Sehingga untuk mengenyahkannya itu wallahualam relatif lebih sulit dibandingkan dengan yang tadi. Yang tadi semua ini, semua yang tadi ini, itu dengan amalan soleh, dengan mindset kesadaran akidah yang baik, itu cepat hilang. Tapi kalau sihir, Orang bisa sadar akidah bagus, belajar bagus, sihir masih ada mungkin? Mungkin. Iya. Begitu. Karena sihir ini kezaliman, paling zalim itu sihir itu. Zalim dalam masalah ubudiyah dan zalim dalam masalah muamalah dengan orang yang disihir. Iya. Seseorang bisa disihir selama 20 tahun atau diprogram sama pemesan tiket sihirnya, ini sampai dia mati seumur hidup. Berapa bayarannya? 20 juta. Dukunnya mau udah sampai seumur hidup dipesan. Di order jin ini ke fulan. Serang dia selama sampai mati 20 tahun atau lebih. Ya. Bisa. Orangnya ini suka ngaji. Jinnya sering kepanasan kalau orang ini ngaji, apalagi ngaji-ngaji akidah tuh. Makanya yang anti ngaji akidah tolong diperhatikan lagi tuh, banyak jinnya mungkin tuh. Nah, ngaji akidah panasan dia, enggak ada. Pulang itu pusing, bukannya tenang hatinya pusing. Kemudian disalahin ustadznya, ustadznya nih terlalu ekstrim nih. Padahal dia yang ada jinnya, gitu kan. Maka walaupun misal dia soleh, beramal terus, puasa sunnah, ngaji sunnah, sama ustadz sunnah, gitu kan. Ya masya Allah, tapi tetap aja kadang-kadang mimpi buruk, terganggu, sakit di perut atau apa gitu, tempat buhulnya. Bisa kayak gitu. Atau keluarganya diuji banget, itu bisa. Jadi itulah sihir seperti itu. Karena jin itu ketika sudah diikat, jin itu gak bisa melepaskan dirinya gitu aja. Melainkan yang mengikatnya itu yang harus melepaskan. Begitu, susah yang seperti itu. Makanya na'udzubillah kalau seseorang udah pernah make jasa dukun, itu lepasnya susah itu. Na'udzubillah. Ya, kecuali kalau memang Allah Ta'ala menghendaki lepas segera. Susah lepasnya. Ya, makanya jangan sekali-kali sampai Rasulullah mewanti-wanti deket dukun aja jangan. Datangin dukun aja jangan. Saking wanti-wanti, saking kalau misalnya kita punya ikatan dengan dukun, itu sulit ke depannya. Na'udzubillah. Sulit ke depannya. Ya. Ikhwan ini enggak bisa sampai habis nyafon. Ya. Enggak bakal cukup waktunya kalau sampai habis. Kita cukupkan sampai sini aja, Bang. Insyaallah ya. Ini akhwat semua yang nanya. Ada ikhwan? Jangan dicampur kok ikhwan. Memang yang banyak problem dengan jin itu akhwat. Apakah insan itu kasep tasawuf? Apa sih? Apakah ihsan itu konsep? Ya konsep, kasep. Bagaimana konsep ihsan dalam ahlu sunnah? Ya. Antum tahu hadis Jibril kan? Yang panjang di Arba'in Nawawi itu. Hadisnya Umar bin Al-Khattab ya. Ya Jibril berupa mewujudkan diri seperti manusia, ya kan? Nah, di situ kan ditanya yang pertama, apa itu ihsan? Apa itu Islam? Kemudian yang kedua apa itu iman? Yang ketiga apa itu ihsan? Nah, itu adalah konsep dalam Islam yang paling terendah itu Islam. Dan global. Dan yang kedua paling lebih tinggi lagi yaitu Islam, iman. Dan yang terakhir paling tinggi adalah ihsan. Nah, lalu apa yang bisa kita dapatkan dari itu, dari derajat itu? Orang-orang sufi juga memakai hadis itu juga untuk melegalisir ke atau ajaran mereka istilah-istilah syariat, hakikat dan ma'rifat. Ya. Syariat, hakikat dan ma'rifat. Nah, menurut mereka Islam yang paling awal dasar basic itu syariat. Ya. Kemudian apa yang iman? Iman sebenarnya bermakna hakikat atau ma'rifat sebenarnya? Antum tahu enggak? Mana yang lebih tinggi, ma'rifat atau hakikat? Ma'rifat paling tinggi. Ma'rifat atau hakikat, ikhwan? Ma'rifat. Hah? Hah? Hakikat paling tinggi. Iya, di sufi maksudnya di sufi, bukan di kita. Kita enggak tahu apa tarekat apa-apa kita ini. Ya. Jadi paling rendah syariat. Itu Islam. Lanjut ke iman, itu ma'rifah. Paling tinggi ihsan, yaitu sampai ke hakikat. Ya. Benar atau enggak? Antum benar apa enggak tuh? Hakikat paling tinggi. Antum pernah jadi sufi dulu? Hitungan saya banyak juga. Iya, mereka mengajarkan itu. Yakin itu hakikat paling tinggi? Hakul yakin? Insyaallah. Ala kulli hal, yang pertama itu syariat berarti kan baru apa? Syariat amaliyah. Ya, paling basic. Antum belajar kitab, belajar buku, itu bagi mereka baru tingkatan syariat, yaitu tingkatan kulit. Ya. Padahal antum hafalin ajrumiyah, ngapalin buku-buku itu, tetap itu syariat. Ya. Antum masih perlu banyak beramal. Ah. Tapi kalau udah sampai hakikat atau ma'rifat, ma'rifat atau lebih-lebih hakikat, maka itu makomnya sudah beda. Ya. Sampai-sampai sudah sampai maqam rafu'ut taklif, yaitu bebas dari pembebanan syariat, karena syariat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang awam. Ya, antum sholat itu syariat. Adapun saya sudah mengamalkan tirakat puasa mutih, puasa buah, ya, dan seterusnya, kemudian berkhalwat, bukan khalwat di wasa, bukan, berkhalwat di tempat sepi, ya, di gua ini selama 40 tahun sambil puasa, maka makom saya beda dengan makom kamu, leh. Kamu itu masih harus banyak beramal. Kalau saya ini sholat itu sudah tidak harus, puasa sudah selesai saya mengamalkannya, ya, sehingga ya udah saya hidup jadi orang gila aja, kan? Gitu, ya. Adapun dalam Islam enggak, semua dari manusia dan jin diwajibkan untuk mengamalkan pembebanan syariat. Dalam Islam, dalam ahlu sunnah jamaah, ihsan itu berbeda dengan konsep ihsan tasawuf. Karena dalam tingkatan tarikat, tingkatan hakikat atau ma'rifat, maka yang namanya ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu adanya mukasyafah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya orang yang sudah sampai derajat puncak ma'rifah atau hakikat, maka mereka akan melihat kunci-kunci gaib yang selama ini tidak bisa dilihat. Ya. Ini kalau anda bawa kitab-kitabnya, insya Allah gamblang sekali bagaimana perkataan mereka, di antara Imam Ghazali. Dan juga di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya di antara cara untuk mendapatkan muka syafah adalah berdiam diri di sudut gelap di ruangan yang sepi. Ya. Atau jika tidak bisa begitu karena mungkin masih ada terang bulan atau semisalnya, maka ambil selimut, kemudian tutupi semua dengan selimut dan kurungan diri. Maka kamu akan melihat penampakan rububiyah. Penampakan rububiyah berarti apa? Penampakan Rabb-nya Azza wa Jalla. Itu gulu sekali itu, masya Allah. Ya. Ini baru tingkat tertinggi. Makanya ikhwan banyak dari mereka yang bertapa, bersemedi dan seterusnya di tempat-tempat gelap, di gua-gua untuk mendapatkan kesaktian ini. Dan ini di antara bentuk-bentuk ketidakikhlasan mereka dalam beramal. Beramal dengan tujuan mendapatkan kesaktian ini masalah. Dan dulu orang lu banyak seperti itu. Ya. Kemudian masuk ke gua di bukit. Ada gua sepi, ngeri, angker, serem, gelap, ya. Lengkap ya. Belum binatang buas di situ, enggak tahu ada siapa aja tuh. Ada apa aja? Ular mungkin atau apa. Nah, teman anak cerita dari Kabupaten Grobogan. Teman anak Suwaja juga. Sahipana. Orang kampung situ kalau misalnya ada yang mau melakukan tirakat supaya mendapatkan kesaktian di bukit dekat rumahnya. Ya. Itu ada beberapa gua. Anda pernah mengunjungi guanya? Anda pernah masuk beberapa gua? Satu atau dua itu lupa. Ya, penasaran aja, bukan pengen tarekat juga, ya bukan. Anda lihat situ. Sekali masuk, menjorok ke dalam, ke atasnya susah. Itu rasanya apa? Antum kau masuk ke gua di tengah siang bolong, di tengah siang hari panas terik. Gua panas, ya kan? Itu kan kumpulan batu-batu. Gua itu panas, kemudian berdengung ini. Apa ya? Antum secara fisika tuh ada ilmunya sendiri itu. Berdengung sehingga apa? Cepat pusing. Iya. Ini kalau secara sains ya. Kalau secara gaib enggak tahu ada jin atau enggak tahu lah. Nah, kalau mau sakti di situ tuh. Coba diam, bertapa, ada ruangan khusus, ruangan alamiah gitu kan. Nah, terus gantungin di antara bebatuan setangkai gedang. Tahu gedang? Pisang. Gedang, bahasa Jawa. Iya. Soal ini kan lagi di Jawa, ya. Nah, taruh pisang dan diam di situ. Sampai seberapa lama gak boleh makan, gak boleh minum kecuali makan pisang. Iya, mau jadi monyet mungkin, mau jadi monyet. Tapi makan pisangnya pun bersyarat. Jadi ini monyet pun masih lebih bersyukur kayaknya. Kalau monyet tahu, bersyukur dia dengan syarat ini. Apa syaratnya? Gak boleh ngambil dari tangkai itu. Melainkan tunggu sampai pisang itu ada yang jatuh, plek, baru diambil, dimakan. Berarti nunggu apa? Nunggu busuk kan? Nunggu busuk. Busuk, plek, baru dimakan. Udah ada. Itu kalau monyet ngelihat, tawa dia, bahlul manusia. Mending jadi saya, bebas ya. Gitu. Iya, seperti itu tarekatnya, tirakatnya. Ya. Nanti jadi sakti. Kapan jadi sakti? Kalau udah gila, ya, jadi sakti udah gini-gini, udah ya, udah geleng-geleng gitu kan. Aduh. Udah berhari-hari puasa, kurus, kering, pucat, ya. Baru pas udah kayak gitu, baju udah comong-camping, bau keringet dan seterusnya, keluar dia ngerangkak, baru ketika itu jadi sakti. Iya. Iya. Itu kadang-kadang mereka yang ekstrim, ini yang ekstrim, versi ekstrim dan pengen dapat kesaktian. Itu menempuh cara-cara yang justru diketawain sama setan ya. Ya. Ada yang ingin menenangkan diri, hati gelisah sekali. Anda membacanya dalam kitab Mawazin Sufia. Gelisah, gimana cara menenangkan batin ini? Ke pasar. Kemudian di pasar melihat ada WC. Masuk WC atau daerah WC gitu. Ngelihat ada baju digelantungin, baju orang yang lagi mandi atau lagi buang air besar gitu kan. Antum masuk WC stasiun, ya. Terus ada baju lagi dilayutin gitu kan. Orang lagi mandi di dalam gitu. Antum lepas baju antum, antum pakai baju dia. Antum bawa keluar bajunya. Dikejar enggak? Dikejar gak kira-kira? Dikejar lah. Nah dia jadi pakai baju itu. Baju orang dipakai. Keluar. Orang yang tadi dicuri ngerasa, wah baju gue hilang gitu kan. Keluar dia nyari, woy baju gue. Gitu. Dikejar, dikeprukin orang di pasar. Wah dikeprukin gara-gara nyolong baju di kamar mandi. WC umum, WC pasar. Nah, abis dikeprukin kayak gitu, dia cerita akhirnya aku merasakan akhirnya semenjak itu dikenal tuh orang dia sebagai disebut julukannya apa? Maling WC. Hey, maling WC, maling WC, maling WC. Semenjak itu aku merasakan ketenangan. Iya, kayak gitu. Itu salah satu cerita. Ya, jadi mereka mencari ketenangan justru di cara-cara yang salah, cara-cara yang, ya Allah, di luar nalar yang baik. Ya, begitu ya, Pak. Begitu juga di antara karomah yang diceritakan, ada karomah kantong. Anda baru tadi malam kalau nggak salah baca ini, enggak, kemarin sore di kitab Al-Fikr As-Sufi. Ada seorang alim di kalangan mereka melihat suatu toko roti, ya, itu dikerumuni oleh banyak orang mengantri beli roti, saking mungkin ketika itu panceklik atau butuh makanan orang-orang. Akhirnya hatinya pun terenyuh. Coba lihat, banyak orang-orang mereka ini tasawuf, memang hatinya tuh mudah inkisar, mudah pecah, mudah terenyuh gitu kan, ngelihat kayak gitu. Kemudian berkata, sekiranya aku punya uang banyak, tentu aku akan berikan mereka, belikan buat mereka. Akhirnya dengan karomahnya dia merogoh kantongnya. Ternyata sebelumnya dia gak punya uang. Pas dirogoh kantongnya tiba-tiba ada uang gitu aja. Blok, wah, alhamdulillah ada uang. Kemudian dia datang ke tukang roti itu untuk membelikan orang-orang ini apa? Roti, makanan. Itu niatnya baik banget kan? Dan dapat karomah dia berupa uang dari kantongnya tiba-tiba datang. Dibayar. Belikan uang, belikan roti, dikasih bagi-bagi. Pada senang. Udah selesai. Nah, udah pada senang semua orang, tukang rotinya baru kemudian meriksa uangnya, ternyata uang palsu semua isinya. Ini diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf, ya. Keajaiban-keajaiban yang, iya wallah alam siapa yang ngebantu ya, setan mungkin ya, uang palsu yang ada di kantongnya, masya Allah. Pokoknya gitu ya, ini yang bertanya kayak gitu, anak nggak bisa lanjutkan lagi. Apakah setan yang menggoda saat kita sholat dan menghilangkan kekhusyuan sholat juga termasuk dari kalangan jin korin? Bisa iya, bisa juga ada jin ekstra, ya. Namanya khonzab. Itu jin spesialis tak khusus di sholat orang, ya. Spesialis dia, ada hadisnya. Jin khonzab namanya, ya. Cari itu jin, enggak, cari hadisnya ada. Ya, nanti kalau misalnya antum sholat itu lah, biasanya dia yang di kepala suka sama saya pikiran ama di bokong, ya, itu suka digoda tuh bagian situ. Dan adakah cara meludah 3 kali dalam sholat untuk mengusap, mengusir, ya, sahih. Juga bisa kita lakukan di luar sholat saat merasa digoda oleh jin korin tersebut. Anda pikir tidak? Yang dalam hadis cuma di konteks sholat saja. Adapun kalau di konteks umum itu cukup ta'awudz. Ya. Di sini ada dalilnya, wa imma yanzaghunnaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Kalau kamu digoda, digoda oleh syaitan, maka istaiz billah. Ta'awudz saja tidak perlu meludah sampai 3 kali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ini ikhwan atau akhwat yang nanya? Akhwat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendapati ada bisikan-bisikan buruk, mungkin itu dari korin, kemudian selanjutnya kita beristighfar kepada Allah, apakah cukup seperti itu, Ustaz? Ya, cukup. Berlindung pada Allah, istighfar, atau berzikir. Ya, karena zikir ini mengusir syaitan. Zikir yang wiritan yang benar mengusir syaitan. Tapi lebih baik ta'awudz dulu, ya. Memimpin perang Uhud dari kalangan kafir muslim. Perang Uhud pemimpinnya siapa aja? Ana belum bisa jawab, Allah alam. Ya, apun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan semua takdir manusia sudah ditulis sama Allah. Nah, jika kita sudah terjebak dengan keburukan oleh syaitan, apakah hal itu juga sudah ditulis oleh Allah? Jawabannya iya, pasti. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah taala menghapus dan menetapkan sesuai dengan Allah kehendaki dari takdir. "Wa indahu ummul kitab." Dan Allah memiliki ummul kitab. Di lauh mahfuz, ya. Semua sudah fix, sudah rufi'atil aqlam, rufi'al qalam wa jaffatish shuhuf. Pena telah terangkat dan lembaran telah kering, ya. Lalu apakah jika iya, iya sudah ditulis, doa kita dapat bertarung dengan takdir buruk itu? Iya. Takdir buruk yang bisa berubah. Dan perubahan takdir buruk itu adalah bagian dari takdir yang telah fix tertulis di lauh mahfuz. Jadi ada takdir mutlak di lauh mahfuz itu yang tidak akan berubah. Ya. Ya, itu yang disebut umul kitab, umul kitab udah di atas. Enggak bakal berubah. Adapun perubahan-perubahan di dunia, ya, dari takdir-takdir, itu semua perubahan itu telah ditakdirkan oleh Allah dan telah ditulis kepastiannya oleh Allah Subhanahu wa taala di lauh mahfuz. Ini sebenarnya mudah-mudah susah ya untuk dipahami. Cuman jangan dilogikakan banget, tapi cukup imani saja. Sebenarnya mudah sekali, sebagian orang confused dengan hal seperti ini. Padahal sebenarnya Allah alam anda merasa mudah loh. Coba antum ketika belajar akidah, ketika ada kesulitan di beberapa hal poin akidah, antum ta'awuz, minta tolong pada Allah. Ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sangat mungkin ada syaitan yang mencegah antum dari pemahaman akidah yang benar. Ya. Coba ta'awuz. Kemudian nanti syaitannya hilang, baru kemudian plong, kok gampang gini ya? Orang banyak yang bingung masalah di mana kok Allah, jawabnya enggak jelas, muter-muter. Terus syaitan itu yang membuat dia apa? Terhalang dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman salaf. Coba kau banyak-banyak ta'awud dan sadar diri, maka akan mudah sekali memahami itu, insyaallah. Ya. Taib, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian kayaknya masih orang yang sama ini. Tulisannya sama, kertasnya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melakukan keburukan karena bisikan dari syaitan, padahal kita sudah sering berdoa untuk berlindung kepada syaitan, tapi kan syaitan dapat berhasil menggoda manusia atas kehendak Allah. Lalu kita harus bagaimana, Ustaz? Harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dah, jawabannya itu. Iya, karena siapapun dari kita itu pasti akan digoda oleh syaitan. Sampai bahkan sebelum kita meninggal nanti, jin korin juga akan datang menggoda kita supaya kita apa? Su'ul khatimah. Ya. Bentar, di sini coba kita lihat. Di surat Al-A'raf ayat ke 17. Ayat 17 ikhwah sekalian, atau ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan bagaimana iblis, qala iblis berkata, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghilangkan mereka, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Apa tuh Ikhwan? Dari Facebook. Ya, masyaallah. Nah, di sini syaitan berusaha la'aqudanna lahum, supaya kita itu enggak go on ke kebenaran. Itu syaitan yang bekerja tuh. Ya. Dari jalan yang lurus. Lihat, tsumma la'atiyannahum, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka, min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lihat, depan, belakang, kiri, kanan. Maka wajar kalau tadi dia tanya, selalu nanti ada setan goda. Iya, dari semua celah akan digoda. Iya, gak bakal berhenti. Gitu ya. Itu di surat Al-A'raf ayat 16-17. Itu dalilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk ibadah jin kepada Allah? Apakah sama seperti manusia yang sholat, sedekah dan lain-lain? Iya, sama. Karena syariat ini untuk jin dan manusia. Ya. Jadi antum-antum wahai para jin, itu dengar kajian, amalkan sholat, amalkan sebagaimana tata cara sholat Nabi. Ya. Wajib seperti itu. Cuman kita enggak perlu apa? Digambarin di samping kita nih ada jin lagi sholat nih. Geser dikit deh, biarin, kasih dia space. Enggak kayak gitu. Ya. Ntar kalau misalnya nampak beneran antum kabur, gitu kan? Tapi memang betul ada. Kemudian ikhwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masya Allah banyak banget nih. Giran ngomongin saya. Suatu hari bapak saya pas sholat di rumah, tidak di masjid, saya melihat ada sosok bayangan hitam yang ikut sholat dengan bapak, seperti berjemaah begitu di sebelahnya. Kemudian setelah bapak saya selesai sholat, saya bertanya ke beliau, bapak sholat sama siapa tadi? Beliau menjawab, sholat sendirian. Waktu saya kecil kejadiannya. Apakah bayangan tersebut jin korin? Coba ditanya lagi. Ya, anda gak tahu ya. Iya, anda gak tahu, bener. Anda gak tahu. Tanya bapaknya. Pak, itu jin korin, pak. Mungkin iya, mungkin enggak, anda gak tahu. Gak tahu, itu urusan gaib ya. Mau dia jin korin atau bukan, itu gak masalah. Ya, kalau dia jin korin kenapa? Ya udah biarin, jadi jin korin gitu kan. Kalau dia bukan jin korin, ya udah biarin juga. Gitu mau dia apa-apain? Mau dia apain? Ya tapi bisa aja iya, bisa tidak, ya. Enggak masalah dia mau jin korin atau tidak, jangan takut, enggak masalah. Tapi berarti bapak saya ada jinnya, jangankan bapak kamu. Kamu ada jinnya gitu kan? Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar kalau kita direp-rep dalam tidur itu karena ada laba-laba? Kakinya 7 di ranjang kita. Apa karena diganggu jin? Laba-laba kaki 7 apa urusan dia? Dia putus kaki 1 kemudian kita yang kena imbasnya, tumbalnya. Enggak, ini kalau laba-laba kaki 7 ini anda takutnya tatoyur ya, takutnya khurafat ya. Apakah karena diganggu jin? Sebagian ya, sebagian tidak. Enggak selalu karena diganggu jin ya, enggak selalu karena diganggu jin. Kadang karena terlalu capek ya. Kadang karena terlalu capek ya. Kadang diganggu jin karena kadang terlalu capek. Kalau lagi diganggu jin, antum bisa mengetahuinya, antum baca ayat kursi. Ya, antum baca ayat kursi. Biasanya kalau diganggu jin itu, antum berperpan dan antum merasa antum bisa ngelihat apa yang di atas antum, ya kan? Paham enggak? Antum misalnya duduk telentang, ya kan? Celentang atau telentang terserah lah, pokoknya penting yang enggak ini aja ya, telentang gitu. Duduk ngelihat atas kan? Nah, enggak ngelihat, maksudnya mata masih merem, tapi kerasa seolah sadar dan bisa ngelihat di atas itu ada atap gitu. Jadi seperti mata batin, mata jiwa antum tuh betul-betul ngelihat. Tapi antum berusaha bangun enggak bisa-bisa. Antum doa, antum baca ayat kursi, ya. Kalau misalnya perlahan bisa, nah ini kemungkinan ini ada jinnya, ya. Biasanya yang bujang-bujang nih biasanya, yang bujang-bujang yang belum nikah atau yang maaf menjanda ya, biasanya kena tuh, ya. Jadi ya, coba ya nikah lah kalau misalnya ini dipercepat nikahnya. Hah? Iya. Ya daripada ditindih nama jin mendingan ditindih nama manusia yang udah sah gitu kan? Iya. Jadi begitu ya kawan. Ya biasanya yang bujang-bujang belum beristri belum bersuami itu biasanya yang lebih rentan kena ya, yang lebih rentan kena. Saya mau lanjut kuliah psikologi Islam. Kebanyakan universitasnya bermanhaj tasawuf. Bolehkah saya kuliah di sana? Jika tidak, adakah universitas di Saudi untuk psikologi atau tazkiyatun nafs? Ini ikhwan atau akhwat yang nanya? Ikhwan? Akhwat? Enggak boleh, jangan ke Saudi, di Indonesia aja, di dekat rumah. Jangan safar jauh-jauh demi nuntut ilmu, enggak usah. Lama gini tentang psikologi Islam di banyak kampus, kampus manapun sekuler atau kampus Islami yang katanya Islami, itu rata-rata pakai filsafat dan itu jauh dari Islam, ya. Nanti lama-lama mengingkari keberadaan jin, nanti ikut dengan teologi Mu'tazilah, liberalisme dan seterusnya. Anda sarankan jangan. Lebih baik antum belajar tazkiyatun nufus dengan dalil Quran dan sunnah. Wallahi itu jauh lebih baik daripada S1 psikologi, tapi makainya teori apa? Filsafat. Ya. Jadi banyak-banyaklah baca kitab-kitab tazkiyatun nufus dan tauhid. Ya, karena psikologi seseorang, psikologi yang terbaik ilmunya ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika manusia tak pernah kesurupan, apakah dia terbebas dari gangguan jin? Kata siapa? Enggak mesti orang itu bebas dari gangguan jin berarti dia gak pernah kesurupan. Enggak. Kesurupan yang model lain, maksiat atau lainnya, bisa. Iya. Orang marah, sering marah, dia logis orangnya, gak pernah kesurupan. Marahnya dia itu kesurupan. Lihat pas marah muka merah, jelek gitu kan. Nah itu tuh, setannya tuh lagi betul-betul aktif ya. Lalu apa penyebab utama seseorang dirasuki jin walaupun keimanannya kuat? Ya kan tadi udah kita bilang, ini terlepas dari jin yang alasannya menyukai manusia. Nah, baik. Bisa jadi disebabkan karena tidak ikhlas. Iman kuat tahu dari mana antum? Dari penampakannya kan? Dari iltizamnya dia terhadap sunnah, tapi kok kesurupan, ya? Hafal Quran, ya? Kesurupan. Kok bisa? Berarti ada sesuatu, mungkin niatnya tidak benar. Niat dia hijrah enggak benar. Ya. Makanya masih suka tuh setan bisa menguasai dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya ada yang berprofesi sebagai perukiah. Dia tidak, yang tidak sesuai syariat karena adanya indikasi bekerja sama dengan jin yang katanya muslim. Ini bahaya ya, bahaya. Saya sudah berusaha mengingatkan kalau perbuatannya itu dilarang tapi tidak kunjung bertobat juga. Bahkan jin kerabat pernah bermediasi ke tubuh saudaranya dan mengatakan kalau suka sama saya, suka sama anti, bagaimana saya hapus? Bagaimana saya harus bersikap terhadap saudara saya ini? Doakan, karena ini hatinya dikuasai oleh makar syaitan. Doakan dan dakwahi sedikit-sedikit ya. Doakan saja dan jangan dipaksa karena begini, karena orang-orang seperti ini sedang di dalam gurita bayangan makar syaitan. Yang seperti ini agak sulit untuk keluarnya karena mindsetnya itu belum berubah. Jadi mindsetnya dulu. Nah, gimana cara ngubahnya? Pertama yang pasti doain dulu kepada Allah dan kemudian ya sulit. Anda nggak tahu konteks orangnya gimana, kita nggak tahu, jadi nggak bisa menasihati sekarang. Allah alam. Bagaimana kiat-kiat melindungi diri dari perasaan was-was selain berdoa, baca Al-Quran, positive thinking, ingat surga, ingat neraka, ingat Allah. Itu melindungi diri dari perasaan was-was selain berdoa, yaitu baca Quran, positive thinking, ingat surga, ingat neraka, ingat Allah, dan ingat kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang sudah terlalu banyak kita dapatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada jin yang beramal soleh, mungkinkah jin tersebut masuk surga? Iya, jin yang beramal soleh, muslim beramal soleh, beriman beramal soleh, masuk surga sebagaimana manusia beriman beramal soleh masuk surga. Ataukah surganya berbeda dengan surga manusia? Itu wallahu a'lam. Saya belum pernah ke sana, tapi insyaallah saya mau ke sana. Antum juga insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya teman akhwat yang belum menikah, umurnya 36. Suatu ketika atasan Anda mengatakan bahwa teman Anda tersebut harus diruqyah karena bisa jadi ada jin yang menyukai teman Anda tersebut. Ini mungkin bisa jadi ya, mungkin. Sehingga setiap ada ikhwan yang mencoba mendekati teman Anda pada akhirnya tidak jadi menikahinya, ya. Pertanyaannya, apakah benar pernyataan atasan Anda tersebut? Atasan laki atau perempuan? Laki, perempuan, atau antar keduanya? Laki. Coba buktikanlah atasan tersebut untuk menikahi perempuan ini, ya. Bahwa ada jin yang mencintai manusia juga, ya betul. Memang ada jin yang mencintai manusia dan ada kemungkinan makar mereka juga. Jadi gini, kalau misalnya merasa ada seperti itu, ikhwan. Kalau misalnya ada akhwat yang merasa sepertinya nih ada yang suka sama dia, coba itu Anda enggak tahu ya kok sebenarnya bisa dirasakan ya. Ya, tanda-tanda banyak bisikan, banyak dorongan ini, dan ketika mau nikah kok kecemburuan, ada suatu kecemburu yang enggak tahu dari mana gitu kan. Ini seperti ini. Ya, ada perasaan seperti itu ya. Jadi terhalang-halangi, kok rasanya mau nikah sih mau, cuman kayaknya malas juga. Nah ini ada indikasi di sekoya majin tertentu. Yang seperti ini, ubah mindset gitu loh. Karena kalau mindsetnya masih begitu juga, jin itu suka terus. Mindsetnya ubah, saya pokoknya harus menjadi orang yang normal, bismillah, minta tolong sama Allah. Ya, dan kemudian ikhtiar. Ya. Maka yang seperti ini, untuk akhwat 36 tahun ini, coba betul-betul minta tolong sama Allah, mindsetnya diubah, betul-betul saya pengen nikah karena ibadah. Itu jinnya langsung sebel itu. Tapi kan aku udah sama kamu sejak belasan tahun yang lalu, enggak ada surat resmi, akad enggak ada, ya waktu itu juga enggak ada wali, enggak ada saksi, ya pokoknya enggak bisa. Putus dah, ya. Kalau kuliah, apakah harus sholat tepat waktu atau bisa diundur? Sholat tepat waktu itu adalah sholat pada waktunya, bukan sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu lebih utama, kecuali isya. Tapi sholat tepat waktu itu sholat di waktunya. Zuhur waktunya dari kapan? Dari jam 11.45 misalnya sampai asar. Nah itu tepat waktu. Adapun di awal waktu itu masalah lain lagi. Itu salah satu amalan terbaik, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Boleh diundur. Maksudnya diundur di sini masih di dalam waktunya. Adapun kalau diundur sampai asar, kalau enggak safar, antum dosa besar. Ini masuk ke dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu masuk. Tapi kalau diundurnya sampai tengah waktu, maka boleh dan sah salatnya. Bagaimana menghilangkan was-was? OCD. OCD itu apa? Oh, capek deh gitu. Hah, ini OCD apa? Ini yang nanya siapa nih? Akhwat, OCD apa ini tafsirannya ya, akhwat? Was-was dalam kurung OCD. Apa coba? Bagaimana menghilangkan was-was dalam wudu ya? Jadi ragu-ragu gitu ya. Ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Minta tolong kepada Allah perlindungan dari syaitan ar-rajim. Kemudian pikirkan juga mindsetnya juga diubah. Bahwasanya hal was-was ini hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan kesia-siaan was-was ini. Paling penting itu minta tolong sama Allahnya dulu itu loh. Paling pentingnya itu, ya. Pertanyaan dari Facebook, dari Ikhwan dulu nih. Soal terkait dengan sihir, katanya susah untuk dihilangkan walau dengan amalan sholat atau amalan sunnah. Susah di sini maksudnya adalah tidak bisa disamakan dengan kasus jin falling in love gitu ya. Enggak bisa disamakan, beda. Kalau sihir ini kaitannya bukan dengan jin yang disematkan itu, tapi buhul dapat, ada penyihir, iya gitu kan. Jadi kaitannya lebih complicated lagi. Lalu bagaimana dengan zikir pagi petang? Iya, zikir pagi petang bisa menjaga seseorang dari syaitan. Bukankah zikir itu benteng seorang muslim, dan ada juga doa yang jika dibaca di waktu pagi dan sore maka tidak akan ada yang membahayakan kita? Iya, sahih. Tetapi keberadaan media buhul ini yang menjadi indikator, indikator apa? Konsistennya jin dalam menggoda. Tetap aja. Maksudnya tetap aja apa? Memang godaannya menyedikit, minimalis, atau untuk hari ini enggak ada. Ya, betul. Tapi kadang-kadang ada orang udah zikir pagi petang, dia tetap godaannya besar. Ya atau tidak? Padahal dia sudah ikhlas, ya. Karena apa? Kena sihir, dan ini wakil, Anda tahu sendiri. Ya. Wakil benar-benar ada di realita kita. Sudah berusaha zikir pagi petang benar-benar, tapi tetap aja ketika zikir bacaan kursi sakit tubuhnya, sakit. Nah. Jadi kasus itu tidak semua sama. Terutama kasus-kasus sihir itu lebih berat. Makanya orang yang terkena sihir karena ada koneksi dengan dukun tertentu, ini layak untuk kita banyak-banyak mendoakan kebaikan buat dia dan kesabaran. Kadang-kadang sihir itu sampai seumur hidupnya, ya. Apakah ruqyah? Adakah ruqyah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana caranya? Caranya beragam dan banyak caranya. Ya, intinya bacakan atau simpelnya bacakan Al-Quran, terutama ayat kursi, Al-Fatihah terutama, surat Al-Baqarah, baik urut maupun apa yang antum suka dari ayat-ayat Al-Baqarah, terutama ayat kursi, akhir-akhir ayat Al-Baqarah, tiga surat terakhir, ya, boleh juga surat Al-Jin, boleh, atau surat Al-Hasyr akhir-akhir yang menyebut nama-nama Allah. Kemudian pegang bagian yang mungkin sakit, ya, dan bagian yang sakit pokoknya, jadi seperti itu, ya, itu diantara caranya, bukan satu-satunya, banyak caranya insyaallah. Tapi di sini ada pertanyaan dari Facebook, ya. Seringkali terdengar bisikan-bisikan yang menakut-nakuti atau bisikan-bisikan bujukan untuk suatu hal. Ya, Anda juga sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok baru salam sekarang gimana? Kalau sihir mahabbah, pelet, sihir pelet nih. Apakah bisa hilang dengan berjalannya waktu? Insyaallah. Begitupun dengan efeknya. Seperti rasa sakit di dada, pingsan dadakan, kalau dalam perasaan tertekan, ketakutan, sudah berusaha melawan tetapi kadang enggak kuat dan pingsan sambil menangis merintih. Ya, di sini untuk yang menderita seperti ini, maka hendaknya pertama dia ista'in billah, minta tolong pada Allah, dan juga mindsetnya itu harus benar-benar, akidahnya harus benar-benar diperbaiki. Mindsetnya adalah seberapapun ujian ini semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ini semua terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Antum kalau punya mindset seperti itu, kuat seperti itu syaitan itu walaupun nyerang, dia merasa sakit sendiri syaitannya. Karena apa? Karena ya orang ini diserang tapi dia punya keimanan kepada Allah, ya saya nyerang dia dapat pahala. Gitu kan? Jadi begitu. Ya, jadi senantiasa kalau kita diganggu oleh syaitan dengan cara pelet, dengan cara sihir, itu berihtisab, yaitu minta pahala dari Allah dari kesabaran ini. Jangan ngeluh-ngeluh, jangan banyakkan ngeluh, ya. Karena yang kita menderita seperti menderita kena sihir, itu masih ada orang yang lebih buruk lagi mungkin sihirnya. Ya. Jadi mindset diatur dan minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Haruskah saya bersabar saya dalam menjalannya? Ya, harus bersabar atau mencari pengobatan. Ya. Sabar dan ikhtiar cari pengobatan. Ya, kalau memang kalau ngeruqyah sendiri itu sakit sekali, enggak mungkin ngeruqyah sendiri baru baca bismillah aja udah enggak kerasa sakitnya, boleh di kondisi itu minta tolong diruqyahi, boleh. Karena tidak mampu meruqyah sendiri. Karena sakit. Nah, ini beda dengan kondisi orang ngeruqyah sendiri belum, tapi udah minta sama orang. Ini berarti memang tawakalnya buruk, tawakalnya nggak bagus. Pengobatan ruqyah sudah pernah, tapi kadang serasa datang lagi. Iya, seperti itulah sihir. Itu yang Anda sebut makanya. Sihir itu seperti itu. Ketika buhulnya masih tersisa, balik lagi. Ini balik ini bukan karena ruqyahnya salah atau gimana, belum tentu. Tapi balik lagi karena mungkin mindset kita yang masih terbuka buat dia untuk datang lagi. Mindset kita cukup ini takdir Allah, maka kita serahkan kepada Allah, sabar sambil banyak-banyak beramal. Sekarang saya hanya bertawakal sambil banyak-banyak berzikir. Inilah jalan terbaik. Minta tolong kepada Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarinya dengan insyaallah mengganjarinya dengan betul-betul ya nanti husnul khotimah. Dan juga kubur yang diluaskan oleh Allah dan juga surga jannah firdaus insyaallah taala. Baik, ini dari Pak Iwan. Ustaz, apakah jin qorin selalu menemani manusia dalam setiap waktu dan keadaan? Betul. Ya. Cuma kadar dan taraf godaannya beda-beda. Beragam. Ya. Kadang tinggi, kadang turun tergantung dengan bagaimana keimanan kita dan kondisi sekitar. Kalau antum misalnya ke masjid, mungkin godaannya lebih sedikit dibandingkan antum datang ke diskotik, ya enggak? Iyalah. Apakah sedari lahir hingga meninggal jin yang menemani adalah jin yang tetap? Wallahu alam, bisa iya, bisa tidak. Ya. Bisa iya, bisa tidak. Bisa jin lain datang lagi atau gimana, bisa gantian kan? Wallahu alam. Bisa iya, bisa tidak sampai kita meninggal. Wallahu alam. Masih dari Facebook dari Pak Deni. Wujud jin qorin, apakah mirip seperti dari kita masing-masing? Ana enggak tahu. Enggak boleh kayak gitu karena kalau mirip dengan ana Jangan, ya, nanti datang ke orang mirip dengan anda. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun menceritakan, ya, sampai di daerah negeri-negeri lain itu ada jin mewujudkan dirinya, kemudian mengatakan ana Ibnu Taimiyah. Nah, padahal Ibnu Taimiyah lagi di Damaskus. Itu diceritakan oleh beliau. Itu kadang-kadang jin itu iseng, ya, jahil. Saking mungkin, saking senengnya, saking bangganya dengan Ibnu Taimiyah, akhirnya dia mewujudkan diri seperti Ibnu Taimiyah. Tapi wujudnya, wujud aslinya itu jin, Allah alam seperti apa, ya, Allah alam. Atau bentuknya lebih buruk tergantung amal perbuatan manusia. Allah alam, Allah alam. Insya Allah lebih buruk daripada manusia, ya. Tapi nggak tahu, ya, nggak tahu seperti apa. Ya, kadang-kadang manusia juga seperti jin mukanya, tapi enggak tahu lah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, ini ikhwan, untuk beberapa penanya, ana nanya, ana acak aja, ya. Ana acak, ya. Yang bertanya, ihsan konsep tasawuf siapa, ikhwan atau akhwat? Akhwat. Satu, ya. Ini jangan-jangan akhwat semua rata-rata. Akhwat semua. Ada apa dengan mereka? Bagaimana kiat-kiat melindungi diri dari perasaan was-was selain berdoa, akhwat? Akhwat, ya. Ucap lagi. Adakah rukyah yang berlandaskan Al-Quran Sunnah? Antum. Antum juga, Syekh, ya. Dapat ini dua ikhwan, tolong kasih beliau dan beliau, Qori dan juga Bapak Fulan, ya. Saudara saya ada yang berprofesi sebagai perukiah. Akhwat, ya. Akhwat. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Satu lagi insyaallah. Ah. Apakah bayangan tersebut jin Korin? Hah? Ini malah pakai Garfield ini ininya. Pertanyaan, oke. Okay. Mbak Garfield, ya. Ini suatu hari bapak saya pas sholat di rumah. Tadi yang ada sosok hitam itu. Ya. Ya. Baik, untuk empat ini, tolong yang tadi merasa yang tasawuf, terus was-was selain berdoa, mohon izin pertama bertanya bagaimana kiat-kiat melindungi diri dari perasaan was-was selain berdoa. Kemudian saudaranya ada yang profesi sebagai rukiah. Kemudian bapaknya bermakmumkan asap atau bayangan hitam. Nah, itu. Tolong kasih, nah. Ya. Tempatnya jangan dikasih ke mereka. Iya. Oke, sekian dari ana. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita ketemu lagi pada pekan depan. Insyaallah taala berkaitan dengan kajian para rasul, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.